الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di masjid yang insya Allah sangat kita cintai ini. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah kita, terkhusus yang pernah ditunaikan di masjid ini, tapak sujud kita, bacaan Quran kita, infak kita, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik. Alhamdulillah di antara tokoh-tokoh dan saudara-saudari kita telah hadir bersama kita, bahkan tadi dibuka dalam sambutan. Kang Edwin, pembina Wan Ummah, mengawali sambutannya, bahkan menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat indah dan memotivasi. Bahkan saya katakan motivasi ada sesuatu yang indah. Kadang orang, kata beliau, menunggu bukan cuma motivasi ya, tapi ada yang menarik. Orang menunggu bintangnya, sepak bolanya dibandingkan komentatornya. Tapi hukum itu tidak berlaku selamanya demikian. Tidak berlaku pasti, kadang-kadang terjadi perubahan. Karena kadang sepak bola di Indonesia itu lebih menunggu komentatornya dibandingkan dengan permainannya. Betul. Umpan 378, umpan membelah lautan, umpan sodakoh, ya. Tendangan kelok 79, ya. Masya Allah. Lingkaran santri dan sebagainya. Hal yang tidak pernah ditemukan dalam komentator manapun, dan FIFA akan sangat kesulitan menggaji komentator seperti itu. Tidak mudah. Baik, semoga ada manfaatnya. Baik, yang kedua, alhamdulillah tadi ada Profesor Omar juga menyampaikan banyak hal, singkat, padat, tapi memberikan pesan-pesan tersendiri. Beliau di antara ahli fisika, jadi geofisis, dan tadi kami berdiskusi, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bersinergi, karena sepulang kami dari Bandung ini, kita akan meluncurkan salah satunya kelas Quran, dan di antara kelas Quran itu, ada kelas-kelas bimbingan kehidupan. Ada kelas dokter, ada kelas pengusaha, ada kelas ibu rumah tangga, dan juga ada kelas calon-calon ilmuwan masa depan yang tidak hanya belajar tentang pengetahuan sains, tapi juga menurunkan ayat-ayat Quran terkait dengan hal-hal yang dimaksudkan. Kita berharap ada ahli fisika yang ketika belajar, dia bisa mempelajari juga ayat-ayat Quran terkait dengan petunjuk-petunjuk fisika. Ada misalnya astronomi, dia belajar juga ayat-ayat Quran yang berbicara tentang itu. Dan kita akan lihat kenapa banyak para penemu dulu, yang pernah saya sampaikan di tempat ini pula, ketika membaca Quran, dia tidak sekedar mengkaji ayat-ayat dalam jenis bacaan, tapi bisa melahirkan penemuan-penemuan yang sangat unggul, terdepan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia pada masa itu, berlangsung, dan hingga kini. Dan kita mengharapkan sekarang kualitas-kualitas teman-teman kita, saudara-saudari kita, apapun profesinya, bisa memberikan maslahat dalam kehidupan, khususnya kehidupan kita berbangsa dan bernegara, insyaAllah. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman panitia untuk berbagi, menyampaikan tausiah terkait dengan tema yang cukup unik menurut saya. Tema ini disampaikan oleh teman-teman beberapa pekan kebelakang. Ustaz, kita ingin bahas insya Allah di kajian satu saf, temanya ambil baiknya dan buang buruknya. Saya pikir apa yang sangat istimewa dengan tema ini? Kita semua sudah paham kalau ada yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Selesai. Ya, ada hal-hal yang baik dalam agama kita, kata agama kita baik, ambil. Kata agama kita buruk, tinggalkan. Kalau bahasannya seperti itu, barangkali tuntas. Tapi kemudian kami diperlihatkan, ada hal yang sangat viral, sampai dengan mungkin kekinian. Ya, ada tulisan-tulisan dengan quote yang tadi, ambil baiknya, buang buruknya. Kemudian ditampilkanlah video kami salah satunya di sana, yang menyampaikan motivasi untuk bersatu, mengambil kebaikan-kebaikan dari para ustad-ustad, dan mungkin meninggalkan hal yang tidak disepakati. Itu kami sampaikan saat berada di Al-Irsyad di Surabaya. Kemudian setelah itu muncul ya, pandangan-pandangan, kemudian kami perhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga muncul kemudian turunan-turunan pemahaman yang kiranya penting untuk didudukan kembali. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa yang pertama, ingat baik-baik, jangan membiasakan mengikuti kajian hanya untuk mencari amunisi untuk mendebat orang lain. Itu tidak baik. Dan tidak pernah ada satupun tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah yang meminta kita untuk mengikuti satu kajian untuk mencela orang, mendebat orang, atau mencari musuh dalam kehidupan. Wallahu a'lam bissawab, dengan semua niat orang-orang yang belajar. Tapi saya ingatkan kepada Anda, dan ingat betul pesan saya ini. Saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkan siapapun yang menggunakan ajaran-ajaran kami untuk mencela orang lain atau bahkan menyudutkan orang lain. Ya. Ini penting kemudian untuk kita tanamkan sehingga melahirkan keberkahan dari pengetahuan yang kita dalami. Bahkan ketika kami melihat paparan dari guru-guru yang dimaksudkan, membahas sesuatu yang bukan ke situ arahnya, saya bermohon kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Maka muncullah kemudian pertemuan yang diinisiasi oleh Kerajaan Saudi Arabia bekerja sama dengan Pemprov DKI melalui pertemuan Multaqa Al-Ulama Wad-Du'a, pertemuan da'i dan ulama. Ada kurang lebih setidaknya 500 da'i berkumpul dan para ulama. Ya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hadir dalam pertemuan itu sekalipun 1-2 hari. Maka kami datang ya, dan berkumpul dengan teman-teman. Saya tunggu sampai puncak bagian yang terakhir. Di hari akhirnya sampai kami datangi penutupannya, hadir di dalamnya. Ya, tapi dalam masa penantian itu, ya mungkin Allah berkehendak lain, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang seringkali beda pandangan ternyata belum punya kesempatan untuk bisa hadir duduk bersama-sama, sekalipun sebagian besar kami menanti bahkan menghadirkan waktu khusus agar kita bisa berbincang sehingga memberikan ketenangan kepada umat. Persoalan terbesarnya sekarang, masalah-masalah yang terjadi di level para guru, para ustaz itu tidak pernah dihadirkan diskusi dan diselesaikan solusinya di antara para ustaznya. Tapi lebih diterjemahkan kepada para masanya, para jamaahnya, yang dengan itu semua akhirnya menghadirkan banyak pertentangan dan perselisihan. Ustadz ini berkata A, ustadz yang lain berkata B. Dua pemahaman yang beda, ditularkan kepada jamaahnya. Tapi dua ustadznya tidak pernah bertemu. Dan menghindari kebiasaan di masa lalu. Ulama kita dulu kalau beda pendapat mereka duduk di satu majlis. Kemudian diskusi. Bahkan jamaahnya melihat. Dan indahnya kesimpulannya selalu keluar kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Kalau apa yang saya sampaikan benar menurut Al-Quran dan Sunnah, silahkan ambil. Kalau tidak sesuai, tinggalkan pendapat kami. Saya mungkin bisa salah, kawan saya mungkin bisa benar. Ketika saya keliru, ambil pendapat teman saya yang ini yang benar. Dan hebatnya, para ulama kita selalu kemudian menghadirkan nilai-nilai kebaikan kepada teman-teman di sekitarnya. Imam Malik mengangkat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kemudian menghadirkan pujian karena Allah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada kemudian 1-2 di antara mereka atau seluruhnya menghadirkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Saya tidak pernah baca kitab fikih mengatakan misalnya Imam Ahmad menulis buku mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Dan saya tidak pernah menemukan referensi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah Ahmad. Tapi Imam Ahmad datang ke Imam Asy-Syafi'i belajar. Imam Asy-Syafi'i mengangkat derajat Imam Ahmad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi'i berangkat ke majlisnya Imam Malik, bahkan berangkat ke majlisnya Imam Abu Hanifah yang beliau sudah wafat saat Asy-Syafi'i dilahirkan. Asy-Syafi'i rahimahullah lahir 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i masih menyempatkan dirinya untuk belajar ke masjidnya Imam Abu Hanifah, ke majlisnya Imam Abu Hanifah yang diteruskan oleh murid-muridnya. Itu yang paling indah. Dan hebatnya, saat Imam Asy-Syafi'i datang, sudah populer kemudian popularitas dalam keimamannya, diminta kemudian untuk menjadi imam pada kesempatan itu dalam waktu subuh. Muridnya kemudian berprasangka, kita akan menang. Maksud menang itu, Imam Abu Hanifah punya pandangan tidak kunut. Tidak mempraktikkan kunut. Imam Asy-Syafi'i punya pandangan kunut. Saat itu ketika diminta jadi imam, kata muridnya, kita akan menang. Maksudnya, pendapat kita akan dikuatkan dengan imam kita membaca kunut dalam salat subuh ini. Tapi yang terjadi, Imam Asy-Syafi'i ternyata tidak berkunut. Di majlisnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu selesai, kata muridnya, yal imam ya syekh lima lam taknut. Imam, syekh kenapa anda tidak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang diterapkan di majlis ini untuk tidak berkunut. Anda bisa bayangkan, bahkan saat hadir di tempat yang madhabnya berbeda, Imam Asy-Syafi'i tidak membawa madhabnya, tapi mempelajari madhab Imam Abu Hanifah untuk dipraktekkan di tempatnya. Itu yang kita rindukan. Sekarang yang satu, kalau kita lihat Asy-Syafi'i imam, hafal Quran, hafal hadis, ingatan luar biasa. Begitu kunut, tidak ada masalah. Orang sekarang ini yang paling aneh, imam bukan, makmum kadang-kadang, hafal Quran juga belum. Hadis juga belepotan, bahasa Arab tidak paham. Satu kunut, satu tidak kunut. Dua-duanya gak ke masjid karena ribut. Itu jadi masalah. Karena itu sebelum memulai kajian ini, saya ingin meminta kita meluruskan niat dan cara pemahaman kita supaya tidak salah dalam mempersepsikan apa yang akan kita kaji pada malam ini. Malam ini kajian bukan ingin saling bantah-membantah. Bukan ingin saling terangkan dan klarifikasi, tidak. Tapi kita akan mengkaji secara ilmiah nilai-nilai utuh dalam ketentuan kaidah-kaidah agama kita. Karena itu, saya berharap Allah mengabulkan doa kita semua agar tidak menanamkan sifat iri hati, dengki dan keburukan-keburukan pada saudara seiman. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada para sahabat Nabi SAW melalui lisan Rasulullah SAW dengan turunnya Quran surah ke-59 ayat ke-10 itu. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Teruskan ayatnya. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Lihat ujung ayatnya. Kami bermohon, ya Allah, mohon jaga hati kami, mohon jaga diri kami dari sifat-sifat keburukan yang mampu membelenggu diri kami sehingga kami tidak bisa berbuat hal-hal baik terhadap saudara-saudara seiman kami. Ingat, sepanjang ada saudara kita seiman, jangan sampai Anda membelenggu diri Anda, hati Anda untuk tidak berbuat baik sesamanya. Minimal, kalau tidak bisa memberikan kebaikan secara fisik, berikanlah senyuman yang membuat ketenangan dalam hati kita. Ini yang paling aneh, katanya seiman, sama-sama muslim, jangankan memberikan bantuan kebaikan, senyum saja sulit. Diberikan salam sulit menjawab. Assalamualaikum akhi. Besok saja. Oh, besok saja. Masya Allah. Akhi, kaifa haluk? Beda manhaj. Oh, beda manhaj. Apa yang salah? Nah, itu yang penting kita dudukan kembali. Setelah penjelasan ini, masing-masing punya pilihan, tapi tidak harus kemudian menghadirkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Sepakat sampai sini? Baik. Mari kita dudukan dulu persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada malam ini, termasuk juga yang viral dalam media sosial di beberapa hari-hari belakangan. Bismillah. Dan ingat ya, kajian kita tidak membahas person per person, kelompok per kelompok, tapi kita mendudukan pemikiran sehingga terarah cara berpikirnya dengan cara yang benar. Maaf, kebanyakan perbuatan buruk terjadi bukan sekedar ada peluang melakukannya, tapi persoalan yang paling penting adalah didasarkan pada cara berpikir yang tidak tepat. Ketika cara berpikirnya salah, maka muncul tindakan yang keliru dalam kehidupan. Orang-orang yang korupsi berpikir dengan korupsi itu bisa mendatangkan harta lebih banyak. Karena berpikirnya keliru. Karena dengan cara yang baik pun rizki akan datang. Jadi kalau Anda bisa meraih rizki dengan cara yang baik, kenapa Anda memilih yang haram? Karena rizki itu sudah diatur, gak akan tertukar. Putri ada yang tertukar, putri yang tertukar, sampai jadi sinetron. Menteri ada yang ditukar, tapi rizki gak akan tertukar. Rizki Anda mustahil tertukar dengan orang lain, mustahil itu. Rizki kita itu sudah diatur. Yang belum teratur adalah surga kita semua. Jadi kalau Anda mencari rizki dengan cara yang halal, dia akan datang dan jumlahnya tidak akan berkurang. Demi Allah saya katakan, rizki tidak akan berkurang. Sifatnya diberikan sesuai dengan pas kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Misal, si fulan rizkinya 1 miliar, yang satu 1 triliun. Lihat sini, baik yang ini ataupun yang ini, ketika Allah berikan, itu bukan ingin menunjukkan si fulan sedikit, yang lain banyak, bukan. Tapi untuk menjelaskan kepada hambanya, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hambanya, itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan 1 miliar, karena dengan satu bekal 1 miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diberikan kelebihan yang lain untuk mendekat kepada Allah lebih dibandingkan dengan harta benda. Ada yang diberikan tenaga, memang cuma 1 miliar, sebulan didapatkannya 1 juta, 1 juta, kadang 500 ribu, kadang-kadang meningkat 10 juta, dia merasakan dari sisi yang tidak terduga. Tapi tenaganya banyak untuk bangun tahajud, dia bisa mengalahkan nonton bola, dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain, dia hindari begadang, dipakai tahajud. Orang datang ke masjid saat azan, ternyata yang azan dia. Yang ini beda. Tenaganya belum terarah untuk bisa memaksimalkan tahajud. Puasanya belum konsisten. azan belum mampu dilakukan, maka Allah berikan peluang untuk menyusul amalan yang lainnya dengan pendekatan harta benda. Diberikanlah kemudian kelebihan dibandingkan dengan yang ini dari sisi harta materinya. Apa motivasinya? Bukan untuk menegaskan status sebagai orang kaya. Kalla. Bukan itu maksudnya. Kalau cuma kaya, Allah sudah tunjukkan di masa lalu ada yang lebih kaya, namanya Qarun. Qarun. Saking kayanya, sampai sekarang melewati masanya, itu masih diburu peninggalan hartanya. Akhi mau kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qarun. Yang dicari, harta Karun. Dan belum pernah ditemukan ada orang mencari harta, harta selain Qarun. Tidak ditemukan. Tapi Qarun salah jalan. Dia gunakan hartanya hanya untuk sekedar berbangga. Dan diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Bukan untuk menjadi kisah yang kemudian banyak dikenang dan disampaikan. Atau bahkan didongengkan. Allah ingin memberikan gambaran. Bahwa sudah pernah terjadi orang kaya sombong. Dan hasilnya mengecewakan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 77-nya. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Qarun itu hidup di zamannya Musa. Maka dia sombong dengan anugerah Allah. Bagha ala itu sombong dengan harta. Kalau togha itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togha. Idhab ila Fir'auna innahu togha. Bukan bagha. Tapi Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Dalam bahasa Arab, kalau orang disematkan kalimat bagha pada dirinya, itu artinya sombong dalam hal status terkait dengan harta benda, hartawan. Kalau togha, itu sombong dengan kedudukan. Alhamdulillah. Uniknya, dua-duanya hidup di masa yang sama. Penguasa zalim berpartner dengan pengusaha gelap. Ini. Dan hikmahnya selalu begitu. Awas, tapi yang paling menarik, dia sombong. Apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya saja. Brankas dia punya gudang. Antum sekarang brankas paling segini, brankas dia gudang. Kuncinya saja itu dipikul oleh bodyguardnya betapa sulit dan beratnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana, yang dibawa itu cuma kunci brankasnya. Di belakang ada bodyguard. Ngangkat. Dan dia tunjukkan pada orang, ini saya nih. Ini kunci brankas saya. Masya Allah. Mau nyuri, nyuri aja. Ini aja ngambil kuncinya berat. Qarun. Jalan seperti itu. Saya tanya pada Anda ya. Kalau Anda punya brankas satu, kuncinya akan Anda publikasikan atau Anda sembunyikan? Saya belum pernah temukan ada orang beli brankas satu, kemudian dia kunci, kuncinya dipublish. Ceklik, kunci brankas saya. Cari masalah. Cari masalah. Jadi kalau Anda belum pernah sekaya Qarun, gak usah ikutan sombong. Tidak usah ikutan sombong. Anda telat. Telat, terlambat, kesiangan, kepagian, kemalaman. Dan keterlaluan. Karena apa yang Anda sombongkan lebih kecil dibandingkan apa yang dimiliki Qarun yang Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau harta Anda gak seberapa dibandingkan Qarun, gak usah ikutan sombong. Anda ketinggalan. Kalau ada orang kaya lewat ITB sombong, neng, berdiri di depan Anda, sampaikan, maaf Pak, Bapak telat. Selesai. Udah. Dihancurkan oleh Allah, fakhasafna, kami tenggelamkan semuanya dengan harta-hartanya. Tapi kemudian turun kaidah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Saya titipkan harta ini, terlihat seperti lebih. Tapi sesungguhnya kata Allah, harta ini saya titipkan untuk mencari kemuliaan akhirat yang tidak bisa kamu kejar dengan potensi yang lainnya. Jadi Anda pulang ke rumah, coba lihat titipan mana yang Allah titipkan kepada kita secara dominan. Ada yang kedudukan, pakai kedudukan itu untuk beramal. Sebelum itu ditukar. Karena kaidah kedudukan tidak abadi. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran. Dari ayat 26 sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Anda yang sekarang misalnya jadi rektor, ada yang misalnya bupati, wali kota, macam-macam. Sepanjang melekat kedudukan itu titipan. Supaya Anda bisa beramal dengan kedudukan itu. Sebab itu peluang, kalau sudah enggak ada lagi, peluang itu terhapus dari diri Anda. Mumpung Anda misalnya direktor nih, misal buat sebuah misalnya ketetapan, tanda tangan. Bagi mahasiswa, para dosen. Ya, ketika masuk waktu sholat diutamakan bagi siswa yang muslim, dosennya misalnya, ayo maksimalkan sholat berjamaah di masjid. Anda tuliskan, bubuhkan tanda tangan. Begitu ada orang-orang yang ke masjid karena melihat surat dengan tanda tangan Anda, setiap orang yang ke masjid Anda mendapatkan bagian pahalanya. Dan saya katakan kepada Anda, orang ke masjid itu bukan cuma sholat. Datang, dia berdoa. Sholat dua rakaat ada pahalanya. Duduk i'tikaf ada pahalanya. Baca Al-Quran setiap hurufnya ada pahalanya. Dan ketika dia berangkat karena tanda tangan Anda, karena informasi dari Anda, maka berapa pahala yang Anda dapatkan dalam kehidupan di muka bumi. Jabatan selesai. Begitu selesai, Anda pensiun, selesai. Tapi ada yang abadi yang ketika Anda bawa ke hadapan Allah, itu yang Anda banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kembali ke sini. Segala yang Allah titipkan, hakikatnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ini, kita diminta oleh Al-Quran untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindarkan sifat iri hati yang membuat kita sulit untuk menjalin ukhuwah terbaik dengan sesama kita. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Nah, di antara cara untuk merekatkan ukhuwah satu dengan yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat, Nabi menyampaikan keterangan-keterangan hadis yang saking pentingnya ayat dan hadis ini, para ulama memberikan porsi pembahasan tersendiri. Namun sayangnya, ada ungkapan-ungkapan kekinian yang bahkan menggugurkan semua petunjuk ayat dan hadis itu, sehingga banyak orang salah dalam cara berpikir dan mengambil kesimpulan. Itu yang coba kita luruskan, kita turunkan ayatnya, kita keluarkan hadisnya, dan kita bahas kemudian ungkapan-ungkapannya, sehingga kita bisa jawab dengan pendekatan logika, pendekatan juga dalil dan nas-nas terkait yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Pertemuan kedua. Kesempatan kedua datang ke ITB. Enggak apa-apa, Mas. Mas. Biasa aja, alhamdulillah. Ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Cuman yang kedua jangan terlambat ya. Apa-apa ya. Ini Bang, ini takdirnya seperti itu. Dia datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, ngelihat ke sana gelap, sini gelap gitu kan. Alhamdulillah, tapi kegelapan itu seringkali menghadirkan harapan dan doa. Betul. Bukankah dalam kegelapan Anda sujud? Bukankah dalam kegelapan ada ketenangan? Bukankah dalam kegelapan penuh dengan harapan? Yang belum menikah sujud lama malam-malam hari gitu kan? Ya Allah, kalau jauh dekatkan ia ya Allah. Kalau sudah dekat cepat beri tanda ya Allah. Malam ini ya Rabb. Masya Allah, luar biasa. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang jomblo ayo sebelum kiamat kurang 2 hari. Apa, sabar ya. Sekarang jomblo dibagi 3 kualifikasi. Klasifikasi. 1, jomblo syariah. 2, jomblo fisabilillah. Nah, yang 3, jomblo sengketa. Nah, nanti kita ada bahasan tersendiri ya. Sarang kesini dulu. Ambil baiknya, buang buruknya. Yuk, kita pisahkan dulu sini. Apa masalah dalam kalimat ini? Ambil baiknya, buang buruknya. Masalahnya apa? Baik, masalahnya muncul filler di media sosial. Ada beberapa hal. Yuk kita lihat. 1, saya baca sendiri di sini. Ada yang membandingkan logika ini dengan para pencuri. Disebut dengan logika pencuri sendal. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Keluar dari masjid, lihat sendal baik, ambil. Yang buruk, tinggalkan. Nah. 1, ini logika pencuri sendal. Baik. Yang 2, kemudian diserupakan dengan perilaku ular. Memakan landak. Ini landak banyak baiknya, dagingnya. Tapi luarnya tidak dilihat. Sehingga ketika dimakan, hancur perut ularnya. Karena landak itu mengeluarkan duri yang menghancurkan ularnya. Maka logika ini diserupakan dengan, serupa dengan logika hewan. Ular melihat landak, ambil baiknya, di landak ada dagingnya, ditelan kemudian. Dia tidak tahu di situ ada kemudian durinya. Duri itu yang kemudian disebut dengan syubhat yang menyambar-nyambar. Ya? Muncul logika apa yang disebut dengan logika hewan. Baik. Sekarang mari kita lihat. Pernyataan ini bukan pernyataan baru. Bersumber dari spirit Al-Quran, dari hadis. Dan arahnya sangat spesifik. Sampai saking spesifiknya nanti saya bacakan kepada Anda semua. Lajnah Daimah, komisi fatwa tertinggi di Saudi Arabia. Yang di dalamnya nanti ada kampus-kampus. Ada Universitas Islam Madinah. Ada Ummul Qura. Ada macam-macam di Saudi Arabia. Semua keputusan-keputusan strategis dalam pemberian fatwa itu ada di bawah satu lembaga namanya Lajnah Daimah. Kalau di kita MUI-nya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana di bawah pimpinan Syekh bin Baz pada saat itu mengeluarkan satu keputusan yang kalau disimpulkan kalimatnya tidak akan jauh dari tema yang kita tuangkan sekarang. Sekarang kita jawab dulu secara logika ini semua, setelah itu kita turunkan ayat-ayatnya untuk menunjukkan bahwa ini keliru. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Logika pencuri sandal. Teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang sangat fatal. Saya saat di Surabaya menyampaikan, ini ada Dr. Firanda, ambil ilmunya. Ada Ustaz Abdul Somad, ambil ilmunya. Ada Ustaz Salim Fillah, ambil ilmunya. Ada Ustaz Syafiq, ambil ilmunya. Ini orang-orang saleh insyaAllah. Ini Ustaz jadi rujukan dalam hal beragama. Diminta kemudian pendapatnya, dipenuhi majlis-majlisnya. Bagaimana Anda bisa membandingkan seorang Ustaz, bahkan banyak Ustaz dengan pencuri? Kalau Anda ingin bandingkan sebuah teori, itu harus apple to apple. Kanan dengan kiri mesti sama. Pencuri bandingkan dengan pencuri lagi. Ustaz bandingkan dengan Ustaz lagi. Begitu Anda keluarkan pernyataan seperti ini, bukan sekedar logika yang fatal, tapi ada pelecehan dalam logika Anda. Seakan-akan Anda menyamakan seorang Ustaz dengan pencuri. Ini fatal. Dan kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, seorang penuntut ilmu yang saat akan belajar sudah berprasangka buruk pada pengajarnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Di prasangka buruk saja sudah enggak dapat berkah, bagaimana ketika Anda menuduhkan dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam itu? Itu yang berbahaya. Siapa yang mengatakan Dr. Firanda sama dengan pencuri? Siapa yang mengatakan Dr. Syafiq sama dengan pencuri? Siapa yang mengatakan Ustaz Abdul Somad sama dengan pencuri? Ketika Anda membuat sebuah logika, ini yang banyak disematkan oleh para orientalis, membuat cara berpikir kita gagal dalam memahami sesuatu. Saya beri ungkapan pada Anda. Yo, ini sering terjadi khususnya dalam pemilihan-pemilihan. Pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Ayo. Sudah jangan kelamaan, lama habis kita. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Pilih mana? Ah, awas. Pilihan itu ibadah. Bahkan kalau menentukan maslahat. Bahkan para ulama seringkali membuat candaan-candaan yang indah. Inna salati wa nusuki nusuktu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, nusuk saya, ibadah nusuk. Wa mamati, lahir hidup semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam pilihan yang melahirkan maslahat, ketika Anda tidak mampu memilih yang baik, maka itu akan jadi persoalan di masa depan. Ya, ini tidak ada kaitan dengan tahun depan yang semuanya tidak. Saya tidak ada kaitan dengan politik praktis. Saya hanya membimbing pada hal-hal yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang lihat sini. Saya tuliskan sini. Muslim koruptor. Korup. Non-muslim jujur. Kadang kalau orang-orang, khususnya orang liberal sekarang, dia mengungkapkan kalimat dengan logika seperti ini, itu seperti cepat diungkapkan di lisannya. Cepat, kalimatnya cepat. Sehingga seakan tidak memberikan peluang bagi kita untuk merenungkan persamaan ini. Kalau Anda bahas ini dengan ilmu mantik, dengan logika, ini sebetulnya logika yang sangat cacat. Bahkan fatal cacatnya. Kenapa? Karena kalau Anda ingin bandingkan antara sisi kiri dengan kanan, itu mesti ada perbandingan yang seimbang. Apple to apple. Apel bandingkan dengan apel lagi. Jangan apel dibandingkan dengan terasi. Contoh, enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Kalau Anda ingin bandingkan apel, bandingkan dengan apel lagi. Terasi bandingkan dengan terasi. Sama di sini, muslim yang koruptor, bandingkan dengan non-muslim yang koruptor lagi. Non-muslim yang jujur, bandingkan dengan muslim yang jujur lagi. Masa dari 200 juta di Indonesia gak ada yang jujur? Jadi kalau Anda ingin bandingkan muslim yang jujur, baik mana dengan non-muslim yang jujur juga? Silahkan cari kebaikan-kebaikannya. Apa yang bisa maslahat bisa diambil di dalamnya? Ini muslim yang koruptor bandingkan dengan non-muslim yang koruptor juga. Ini baru namanya apple to apple. Yo, Anda pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang koruptor? Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya. Masa tidak ada yang jujur? Nah, tapi yang saya ingin maksudkan adalah logika-logika semacam ini itu seringkali ditebarkan dalam kehidupan kita, bahkan sekarang buruknya diadopsi menjadi teori-teori, alhamdulillah, menjadi teori-teori seakan jadi teori dan kaidah dalam kehidupan beragama sekarang. Dan itu tidak pernah dimunculkan dalam kaidah-kaidah fikih di masa lalu. Nanti saya tunjukkan, kalau tidak sekarang, mungkin besok nanti dalam kajian yang lain, Subhanallah. Di Kota Baru Parahyangan, saya tunjukkan kepada Anda, banyak sekarang kaidah-kaidah yang dimunculkan bahkan tidak pernah dikenal di kitab-kitab ulama para dahulu. Kalau ini baik, tentu orang tua kita akan mencontohkan sebelumnya. Kalau ini bagus, tentu para nabi dan sahabat akan mencontohkan sebelumnya. Teman-teman sekalian, kaidah itu terlihat bagus, tapi tanpa sadar sebetulnya itu kalimat orang jahiliyah di masa lalu. Dan ini yang kemudian dihindari oleh para ulama sampai mereka membuat kaidah-kaidah fikih dikenal dengan qawaid fiqhiyah. Ini kemudian diberikan dasar, dasar disebut dengan usul, maka dikenal dengan usulul fiqh. Semua kaidah ini tiba-tiba datang kaidah baru yang menyalahi kaidah usulul fiqh, menyalahi kaidah qawaid fiqhiyah, dan itu celakanya diserap oleh para penuntut ilmu yang awam sehingga seakan-akan jadi panutan dalam kehidupan. Itu yang paling berbahaya. Yuk kita lihat, ini satu. Baik. Jadi sekarang kita selesaikan logika dengan logika. Kalau Anda ingin samakan ustadz, maka cari ustadz yang lainnya. Misal, di sini ada Ustadz Firanda, di sini ada Ustadz Abdul Somad. Seimbang. Ustadz bertemu dengan ustadz. Tapi Anda sandingkan ustadz dengan pencuri, itu jauh. Dan keterlaluan. Yang lebih fatal, ustadz disandingkan dengan hewan. Anda membuat perumpamaan, bikin gambar, satu ustadz, satu lagi hewan, ular. Itu sudah jauh keterlaluannya. Pertama, tidak usah ustadz lah, menyandingkan manusia dengan hewan saja, itu sudah keliru. Karena Allah ciptakan manusia lebih sempurna dibandingkan dengan hewan. Jauh. Ini manusia, ini hewan. Lihat perbedaannya. Manusia punya akal, hewan tidak. Manusia punya takwa, hewan tidak. Takwa cenderung mengarahkan kepada kebaikan. Lawan dari takwa itu nafsu. Jadi kalau manusia punya takwa, punya sifat cenderung baik. Hewan gak punya takwa, punyanya nafsu saja. Makanya kalau hewan banyak berbuat salah, itu dimaafkan saja. Toleran. Karena memang gak punya sifat takwa. Delman, keliling ITB gak pakai celana. Gak ada malu dia. Gak ada malu keliling, dilihat oleh Anda, gak pakai celana. Dia biasa aja. Betul. Jadi Anda gak usah marah dan gak usah bikin status. Masya Allah, tiba-tiba ada Delman dibajuin. Besoknya muncul, kuda syariah. Itu apa? Gak ada. Ya. Maaf. Maaf teman-teman sekalian, ini kosong. Akal tidak punya. Makanya ini banyak berpikir. Bisa bangun ini, bisa bangun itu. Bisa berpikir, bisa membedakan. Ini yang mahram, ini yang bukan. Tapi hewan tidak. Antum laki-laki datang ke Ragunan. Melihat misalnya kera, keranya kera betina. Datang antum kasih makan, yang betina datang aja. Enggak ada kata kera jantannya, jangan dekati, itu bukan mahram. Mustahil. Jadi ini enggak punya akal, enggak punya takwa. Sekarang Anda akan samakan antara manusia dengan hewan. Allah saja mengangkat manusia dan mengatakan tidak sama antara manusia dengan hewan. Awas, hati-hati. Sekarang Anda bukan Tuhan dan menyamakan status manusia dengan hewan. Maka di situ Anda telah melebihi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya. Dan itu tidak disadari dengan baik. Dosa. Dan jelas berdosa. Paham ya? Nah, jadi hati-hati kalau memposting sesuatu, membandingkan sesuatu, coba diingat-ingat. Apa yang Allah muliakan, jangan sampai kemudian antum rendahkan. Bahkan yang paling menarik, Quran surah 17 ayat ke-70. Walaqad karamna bani Adam. Semua anak cucu Adam kami telah muliakan, kata Allah. Ketika Allah menciptakan manusia anak cucu Adam, semua melekat dengan kemuliaan. Makanya Allah tidak ingin mata Anda dipakai melihat maksiat. Karena maksiat itu tidak mulia. Allah tidak ingin lisan Anda dipakai berkata yang kotor. Karena yang kotor itu tidak mulia. Dan ustaz tidak ingin diinterupsi. Karena itu tidak mulia. Khair. Khair insyaAllah. Taib. Nah, kemudian bagaimana meluruskan semua ini dengan persepsi Al-Quran dan turunan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan lanjutkan setelah menunaikan solat Isya insyaAllah. Dan semoga Allah menerima solat yang kita akan tunaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah wilayah Bandung dan sekitarnya. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada yang belum menunaikan salat Isya, kami bermohon kepada Allah supaya hati kita semua dilembutkan dan menghadirkan getaran-getaran terbaik untuk mempersiapkan diri menunaikan salat Isya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan aturan yang Rasul contohkan kepada kita semua. Baik teman-teman sekalian, tadi telah kita bahas bahwa ambil baiknya, buang buruknya tidak seperti yang dipersepsikan oleh sementara orang sekarang, sehingga membuat perumpamaan-perumpamaan yang tidak sejalan dan tidak sebanding satu dengan yang lainnya. Ada yang membandingkan pernyataan ambil baik, buang buruk dalam nilai agama yang disampaikan dengan ustadz, misalnya dilogikakan dengan para pencuri. Bagaimana Anda bisa membandingkan seorang ustadz dengan pencuri yang jauh antara kanan dengan kirinya? Apalagi ketika Anda turunkan dan bandingkan antara pengajar agama dengan hewan. Jangankan seorang ustadz, manusia pun tidak layak dibandingkan dengan hewan. Jauh nilainya, jauh sifatnya, dan berbeda fitrahnya. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia, itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya. Yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Kebanyakan orang mengatakan untuk melihat. Beda. Mata kita ini mata mulia, karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tapi mata kita dihisab. Saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mata Anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah, saya tidak ridha kalau digunakan pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Ayat 30 untuk laki-laki, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, porno aksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat, tidak ridha. Allah tidak ridha, tanda Allah tidak ridha. Hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya silahkan, Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati Anda akan menolak. Karena jiwa Anda mulia. Maka hati Anda mengatakan palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan Anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah, palingkan. Itu enggak bagus. Lisan, karena lisan ini mulia, maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya. Lisan orang mulia, kata-katanya mulia, maka tidak layak keluar celaan dari lisannya. Turun Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman, kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menunaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman disandingkan dengan sholat. Ketika iman disandingkan dengan sholat, maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil, itu standar. Bukankah Anda masuk kampus jam 7, datang jam 7, standar kan? Pas. Kalau Anda datang jam 6, waktu jam 7, Anda hebat namanya, lebih awal. Ada orang bahkan sebelum azan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai adzan tuntas belum datang. Sampai qomat berlalu belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran. Ini menunjukkan iman Anda lemah di situ. Lawannya ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman. Maka kemampuan Anda meninggalkan larangan itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la yasr qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan orang yang melakukan ibadah ritual, tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosahi itu. Anda keluar dari masjid, kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tu'khadhu hadza min hasanati di hadis Muslim, wa tu'khadhu min hadza min hasanati. Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insyaallah. Tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya. Sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita. Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Catat itu baik-baik. Nah sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar azan, tutup kuping. Melihat orang sholat, alergi. Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah, maka kata Allah status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Lebih rendah. Lebih rendah. Maaf sekarang, ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Ngajak Anda sholat. Ngajak Anda mendekat pada Allah. Ngajarkan isi Quran. Lalu Anda turunkan status yang menjadi sama dengan hewan. Ada yang salah dengan cara berpikirnya. Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saat yang bersamaan uniknya Anda mengatakan kami ahli Quran dan Sunnah. Di mana Qurannya, mana Sunnahnya? Awas hati-hati. Ketika Anda pintar dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama, kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran Anda sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana. Ingat, pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kenapa hilang tulisannya? Oh, ini whiteboardnya agak unik. Ketika saya ingin dihapus, tidak dihapus. Ketika saya tidak menginginkan dihapus, hilang tulisannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Saya mesti nulis lagi. Tadi secara logika, jadi kita, maksud saya begini, logika selesaikan dengan logika lagi. Kadang-kadang tidak perlu banyak dalil untuk melawan logika yang salah. Sesuatu yang salah itu sederhana, selesai, gak perlu banyak dalil. Saya pernah ditanya Ustaz, ini orang liberal, Ustaz, fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia turunkan dalil, Quran Surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sekarang saya sudah bisa menata diri menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti saya sudah tidak perlu sholat lagi. Saya katakan maaf mas, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Paham? Dia katakan, saya sudah bebas dari perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Kami jawab, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat, berarti Anda belum terbebas dari perbuatan mungkar. Artinya Anda masih harus terus menunaikan sholat sampai dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Saya di Hamburg beberapa waktu lalu, disoal juga oleh orang liberal. Ustadz, kenapa tidak ada nabi perempuan? Kemudian dia bercanda, kalau ada namanya nabiyah ya bukan nabi. Bukan, bukan. Dulu nabinya laki-laki, itu yang nanya perempuan. Dulu nabinya laki-laki karena perempuannya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Sekarang Anda nanya nabinya perempuan karena orangnya seperti Anda. Ini yang pencuri sudah kita selesaikan. Ini logikanya yang salah. Dua, logika hewan sudah juga kita jawab. Bahwa ini fatal, bahkan bisa berpotensi menyalahi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosanya dosa kuadrat di sini. Hati-hati, ini lebih bahaya. Baik. Sekarang bagian yang ketiga. Sekarang ada dalil-dalil yang digunakan. Bagaimana kemudian kita bisa mengupas tuntas dalil dimaksud sehingga sesuai dengan pemahaman yang benar menurut para ulama dan salafus salih. Karena memahami dalil itu tidak bisa sendirian. Anda baca, Anda paham, mustahil. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Sebelum nulis, sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. 16 tahun selesai. Kemudian Anda 16 hari memberikan fatwa dengan itu. Bagaimana bisa memahaminya? Makanya para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah, bahkan dituangkan di hadis Muslim. Nomor hadis kita akan lihat, misalnya kita ambil halaman 119 dulu, di jilid yang pertama, paling kiri sebelah atas. Riwayatnya sampai ke Ibnu Sirin dan masuk dalam Sahih Muslim. Babnya, babul isnad minad-din. Babul isnad minad-din. Alhamdulillah. Bab belajar agama dengan sanad. Sanad itu runtutan pengetahuan atau periwayat yang tersambung kepada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda mesti cari guru-guru yang benar yang menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang itu tersambung sanadnya ke Nabi SAW. Dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, dapat dari si fulan, itu sanad. Nah, kalau Anda memahami nilai pengetahuannya yang membimbing kita dalam beraktivitas, itu pengetahuannya disebut dengan isnad namanya. Nah, kata para ulama, pastikan kalau Anda ingin belajar, cari guru-guru yang ketika menyampaikan nilai-nilai pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan benar secara urutan sampai kepada Nabi SAW. Kenapa pentingnya? Karena ketika Anda belajar keliru, maka praktek ibadahnya, ad-dinnya itu bisa salah. Baik, contoh. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Apa artinya ad-din? Agama. Apa artinya agama? Ad-din. Baik, sudah. Kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, apa itu ad-din? Turun Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Al-Islam. Jadi ad-din adalah Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Apa itu Islam? Ad-din. Nah, sudah. Kembalikan kemudian keterangan Allah yang disampaikan pada Rasulullah. Terdapat di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ambil contoh, lihat persamaannya. Teman-teman sudah mudah untuk memahami persamaan. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan 5 pokok ini. Yang pokoknya ini. Taruhlah kita keluarkan ad-din sama dengan Islam, Islam sama dengan salat. Jadi ad-din sama dengan menunaikan sholat. Sekarang kita praktekkan, kalau Anda ingin belajar ad-din, belajar tentang sholat, maka cari pengetahuan-pengetahuan cara sholat yang referensinya tersambung sampai ke Nabi SAW. Sebab ketika Anda salah belajar, sholat Anda bisa salah. Contoh, saya ambil contoh misalnya. Maaf, mohon izin teman-teman sekalian. Anda mau takbir. Allahu Akbar. Di An-Nasa'i nomor hadis 886, ketika Anda sudah bertakbir, fayaqulu, di Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka di An-Nasa'i disebutkan fawada'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka dia segera meletakkan telapak kanannya di punggung kirinya. Tahan sebentar. Boleh berdiri sebentar? Sekallah khair. Baik ya, menghadap ke arah sini, ke sini. Nah ya. Baik, tahan di sini aja. Pegang mic-nya. Semoga Allah muliakan antum. Tahan di sini. Lihat sini. Tahan. Tahan. Lihat sini. Oh, ini serius. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Baik. Semoga orang yang megang mic ini mendapatkan pahala dengan yang bicara. Tanpa dikurangi sedikit pun. Baik. Dan tidak cukup dengan amin. Paskan dulu mic-nya. Yeah. Ah, tahan sini. Lihat sini. Lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Saya belum akan bicara, meletakkan dulu. Tapi saya ingin bicara, antara mengangkat dengan meletakkan, itu pakai fa. Fawadha'a. Tadi di istiqamah, saya sampaikan huruf fa itu di ilmu nahu. Perhatikan baik-baik. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang berfungsi merekatkan dua peristiwa tanpa jeda. Di peristiwa pertama ngangkat, peristiwa kedua menutup, antara ngangkat dengan nutup tanpa jeda. Makanya semua ulama sepakat, semua sepakat. Nabi mencontohkan, sahabat mengikuti, ulama sepakat. Begitu Anda ngangkat, langsung letakkan. Sehingga tidak ditemukan di kitab-kitab hadis gerakan yang lain. Mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi ada sementara saudara kita, misal, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau ada referensi, kita diskusi. Begitu diangkat, ustaz saya enggak enak, kiri dulu. Tidak sopan, kiri enggak bagus, kanan bagus. Maka yang lebih bagus ustaz, lebih sopan. Bagaimana kalau kemudian angkat, kanan dulu masukkan, kiri begini, putar dikit. Ah. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu ya. Bisa. Nah, ini mohon izin, mohon maaf. Ketika Anda mendapatkan referensi yang keliru, sholatnya jadi salah. Bahkan gerakan ini, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab paling palsu pun tidak ditemukan. Di pemalsu hadis, tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Jadi kalau Anda mendapatkan referensi yang keliru, maka bahasanya bisa jadi salah. Maka dari itu para ulama menyampaikan, ketika Anda ingin belajar tentang urusan agama, maka usahakan cari referensi yang tersambung kemudian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Nama siapa? Akhtaf. Akhtaf. Akhtaf. Masya Allah. Akhtaf usia berapa tahun? 13. 13. 12. 13 atau 12? 12. Sekolah di mana? Angkasa. Baik. Tidak sebenarnya. Sekolah di mana? SD Angkasa. SD Angkasa, Masya Allah. Dekat dengan Merkurius ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah lulus? Belum. Mau lulus? Baik. Kapan setahun lagi? Baik. SD Angkasa jauh dari sini? Jauh. Oh, alhamdulillah. Kalau SMP mau kemana? Pesantren. Oh, Masya Allah. Baik. Mau pesantren di mana? Jogja. Jogja. Di mana? Di Sleman. Di Sleman. Ya sudahlah kalau begitu. Sudah ya, itu sampai lampu kaget turun aja ya. Baik, ya sudah. Akhtab sama orang tua di sini? Enggak. Enggak, sendirian. Sama teman tuh, satu dua. Aduh, makan apa hari ini? Baik, Akhtab, alhamdulillah. Baik, Akhtab apa berapa juz? 1. Satu. Juz keberapa? 30 setengahnya. Apa satu juz? Juz berapa? 30 setengahnya. Berarti setengah juz? Iya. Sudah, Atof kebanyakan di angkasa jadi agak sulit. Sudah Atof, silakan duduk lagi. Mas Dwi, saya beri hadiah untuk Akhtab 5 juta rupiah insyaallah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Sudah ya? Ada yang mau pegang mic lagi? Ah, ini. Tahan, tahan. Ah, sekarang. Jadi kalau kita ingin benar ibadahnya, maka mesti kemudian mendapatkan guru-guru yang mendapat pengetahuan yang jelas. Tersambung, tersambung, tersambung. Nah, pengetahuan jalurnya disebut dengan sanad. Siapa pengetahuan yang jelas ini? Oleh Nabi langsung diberi penjelasan sendiri. Terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimat nabinya, fokus baik-baik. Wa innal ulama warathatul anbiya. Al ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi. Ini. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda kan sudah enggak bisa punya kesempatan lihat Nabi. Sekarang kita hidup tidak bersama Nabi. Bagaimana bisa belajar dari Nabi? Maka dari itu kalau ingin belajar hal yang tersambung pada Nabi, maka kemudian kata Nabi ikuti ulama. Maka di setiap zaman itu ada ulamanya. Dan setiap zaman mereka menuliskan tuntunan dari Nabinya. Ini tadinya di hafalan. Tidak semua orang kuat hafalannya. Dibuat kemudian kitab. Di antara para ulama yang merangkum penjelasan-penjelasan Nabi dari turunan generasi setelahnya. Setelahnya mereka menghafalkannya dan kemudian menghimpun itu semua dalam bentuk kitabnya. Bintangnya ada 4. Di antara mereka ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dari situ kemudian turun murid lagi sampai dengan kekinian. Dan di antara yang paling menarik, mereka kemudian mengeluarkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk kaidah-kaidah yang mudah untuk dipahami. Ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan ini itu yang nanti kita akan turunkan, nanti kita akan bahas itu semua. Dan kita akan sandingkan nanti dengan keterangan-keterangan sebagian dari sahabat-sahabat kita yang membuat kemudian pernyataan-pernyataan, kita uji dengan dalil-dalil ini apakah pernyataan itu benar atau tidak. Misal, sekarang ada istilah beda manhaj. Apa itu manhaj? Awas hati-hati. Kadang-kadang banyak memunculkan istilah tapi tidak paham dengan istilah itu. Saya pernah mau senyum susah, mau ketawa juga enggak tega. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kadang memberikan istilah tapi keliru. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki sampai hari ini. Dan tidak ada minat serta bakat menjadi keluar dari kelaki-lakian. Satu kali saya ngisi pengajian. Kemudian seorang ibu datang. Ustaz, terima kasih memberikan penjelasan inspirasi yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Awalnya kita serahkan ke Allah semuanya. Tapi bagian terakhirnya itu yang saya banyak berdoa. Teman-teman, ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Dalam bahasa Arab, laki-laki seringkali identik dengan A. Laki-laki A. Kamu laki-laki anta. Kamu perempuan anti. Punya kamu laki-laki ka, kolamu ka. Punya kamu perempuan ki, kolamu ki. Terima kasih pada laki-laki A, jazaka. Terima kasih pada perempuan ki, jazaki. Saya saat itu masih pakai baju batik, masih pakai peci. Jelas ke laki-lakiannya. Ibu itu mengatakan, jazakillah khair. Sekarang muncul istilah-istilah yang bahkan tidak banyak dipahami oleh orang-orang awam, bahkan yang belajar sekalipun. Dan istilah itu muncul diperkenalkan dan keliru karena bertentangan dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Beda manhaj. Sekarang tanya, apa itu manhaj? Tesis saya yang kedua tentang manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyat Ibn Malik. Manhaj. Beda antara manhaj dalam nilai akidah. Beda pengertian manhaj dalam fiqih. Beda pengertian manhaj dalam lughah. Itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang Anda akan bawa ini ke ranah pengertian agama. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Saya akan turunkan ayat-ayatnya, kita turunkan kemudian kalimat-kalimatnya, setelah itu kita akan sandingkan dengan pemahaman kekinian. Dan pemahaman itu yang kita kupas. Kalau baik, silahkan ambil manfaatnya. Kalau tidak, kita sepakat ditinggalkan. Tapi kita sepakat bahwa kajian kita tidak bermaksud untuk mencela atau bahkan menghindarkan keburukan-keburukan dari orang lain. Paham sampai sini? Wah, jadi kalau setelah kajian ini banyak update status mencela orang, saya tidak pernah mengajarkan itu semua. Kita hanya mendudukan satu persoalan sesuai dengan kedudukannya. Kalau itu bermanfaat, silahkan gali manfaatnya. Kalau itu tidak baik, kita tinggalkan bersama-sama. Tanpa harus kemudian menjadikan kita berselisih satu dengan yang lainnya. Anda boleh berbeda dengan orang lain, tapi tidak harus menghalangi Anda untuk minum teh bersama-sama. Paham? Tidak. Baik ya? Gak apa-apa ya, insyaAllah. Sepanjang saya lebih cepat, saya yang menghapus. Jazakallah khair. Silahkan. Zakallah. Cukup ya? Tidak, cukup dulu insyaAllah. Baik. Tapi saya sampaikan dari sekarang supaya tidak kecewa. Menghapus beda hukumnya dengan megang mic ya? Satu. sudah. Lihat baik-baik sini. Kita turunkan pertama Quran. Awas, fokus baik-baik. Kita hadirkan dulu keumuman maknanya pelan-pelan. Satu, Quran surah keempat ayat 1. Kemudian menyebar di Quran surah ke-49 ayat 13. Diturunkan ketetapan diutus para nabi untuk mengajarkan Quran surah keempat ayat 163. Maka dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir diturunkan risalah, Quran surah kedua ayat 151. Ini yang jadi manhaj. Dari sini diminta kemudian kita semua untuk bersatu. Lihat, bersatu dalam kebaikan. Saya garisi Quran surah ketiga, kita ambil ayat 103. Bahkan diminta oleh Quran jangan terpecah belah. Jadi kalau ada orang yang cenderung memecah belah, itu sedang melanggar Al-Quran. Awas hati-hati, sedang melanggar Quran. Bahkan yang paling unik kalau mengatakan kami Quran, kami sunnah, tapi isinya melanggar Quran, ada sesuatu yang salah yang harus direnungkan. Saya mengajak untuk merenungkan, ya coba kita renungkan lagi keadaan kita. Jangan-jangan selama ini kita merasa baik, tapi ukuran Quran dan sunnah menyebut kita belum baik. Ya, ini. Setelah itu bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mempersaudarakan sampai muncul persaudaraan yang sangat luar biasa. Diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Turunan dari ini penjelasannya disebut dengan sunnah. Quran surah ketiga ayat 31. Diminta kita mengikuti sunnah. Ini tuntunan terbaik yang bisa kita ikuti. Diturunkan ayat Quran surah ke-33 ayat 21. Yang paling menarik, baik penjelasan ataupun Al-Quran, atau baik penjelasan Al-Quran ataupun dari rincian hadis, ada potensi-potensi berbeda dalam mengamalkannya. Dan itu sangat dihargai oleh Quran sepanjang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diminta kita berlomba dalam perbedaan itu. Quran surah kedua ayat 148. Tahan. Ada hal-hal spesifik yang tidak boleh berbeda. Satu di situ. Harus sama. Itu yang kemudian diturunkan langsung tegasnya tentang misal urusan din. Di Quran surah 3 ayat ke-19. Ketika Anda berpaling dari ini, bahkan beda dengan ini, maka resikonya bisa neraka jahannam. Quran surah ke-4 ayat ke-48. Tahan. Atau Anda mencoba mengolok-olok ini, tidak keluar dari ini, tapi mengolok-olok ini. Ayat-ayat Quran diputarbalikkan. Hadis-hadis Nabi misalnya, maaf ya, diolok-olok dan sebagainya. Maka Anda akan merubah statusnya dari muslim jadi munafik dan orang pertama yang akan masuk neraka jahannam. Orang yang pertama masuk neraka jahannam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik. Orang munafik. Orang kafir diikutkan pada orang munafik. Wawnya ma'iyah. Di Quran surah ke-4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang kafir di neraka bersamaan. Yang disebutkan munafik dulu. Kalau orang kafir masuk neraka saat di akhirat wajar karena tidak ada iman. Tapi kalau orang munafik di dunia merasa beriman tapi imannya digunakan untuk menyerang saudaranya, itu yang paling bahaya. Maka diberi pelajaran, diseret duluan ke neraka jahannam. Kalau tidak percaya, coba aja. Nah. Kemudian saya tunjukkan contoh-contoh hadis. Dan nanti kaidah ulama'nya, contoh hadis ini saya kosongkan dulu supaya mudah memberikan contohnya. Nanti kaidah ulama'nya kita turunkan menjadi satu kajian. Kajian ini disebut dengan fikih ikhtilaf namanya. Fikhul ikhtilaf. Ini yang bisa menjembatani semua persoalan-persoalan perbedaan, bisa dijembatani sehingga bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ada hal yang kita sepakati, di situ kita semua mesti satu. Kalau beda, itu yang kita berikan solusi. Tapi indahnya Quran, sekalipun beda, ada cara untuk memberikan solusi terbaiknya. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran, kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. Dilarang. Turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad-din Islam. Baik cara halus atau kasar. Setelah pengajian ini Anda datang ke daerah pengungsian misalnya, sedang tertimpa bencana, tiba-tiba Anda bawa Indomie, bawa Supermi. Anda paksakan ke situ, orang sedang kelaparan, Pak Indomie Pak, maaf, masuk Islam dulu kami kasih Indomie. Tapi kan Indomie Pak kami butuhkan, tidak, ini Indominya Indomie Islam. Seterusnya, tidak boleh, dosa Anda. Apalagi dengan cara yang kasar. Hati-hati, Anda jadi dokter, tiba-tiba masuk ke daerah bencana, terus Anda berikan obat, obatnya naikin dosisnya sampai ada ketergantungan, begitu dia minta bagian dari obat, Anda katakan, masuk Islam dulu baru saya berikan obat, dosa Anda. Dosa, la ikraha fiddin. Kita tidak pernah mengenal cara-cara seperti itu. Apalagi Anda yang menggunakan bom, gunakan senjata, gunakan pedang dan sebagainya, masuk Islam. Dosa, tidak boleh. Tadi di istiqomah saya sampaikan, di beberapa tempat, teman-teman sekalian, itu berbahaya. Berbahaya. Waktu bom di Jalan Tamrin tuh saya di Lampung tuh. Itu langsung begitu meledak, terus ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya diam sebentar, saya jawab, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Baik. Ini selesai, nanti bagian sininya tahan sebentar. Turun Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Tidak. Tahan sebentar ya. Tahan. Sabar. Baik. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar, sabar di Quran selalu disandingkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah. Walju' kadang lapar. Wanaksi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal. Wathamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi sabar berbanding lurus dengan masalah. Ketika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Baik. Masih mau sabar? Alhamdulillah. Dan ketika Anda bersabar saat ada masalah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Pertanyaan saya, kenapa Anda hapus? Khair insyaallah. Terima kasih ya. Baik. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Baik. Tadi yang pertama saya tuliskan di sini hewan. Ini saya coret. Kedua, oh salah. Pencuri, pencuri. Nah ini pencuri. Ini pencuri. Ini hewan. Ibnu Sirin. Ya, dah ini dulu aja ya. Mau ngapus lagi? Dah. Yuk kita mulai dari sini. Kita akan bicara tentang manhaj dulu. Tiga, manhaj. Jangan hadir di kajian ustadz itu karena manhajnya beda. Anda itu belum kuat, nanti bisa terkena subat yang menyambar-nyambar. Ya, bisa pindah, bisa macam-macam. Karena Anda itu awam, hanya para ustadz yang memahami itu semua. Baik, kami bisa selesaikan ketika ustadznya diundang tidak datang. Ayo duduk sama-sama. Ustadz yang lain datang, kenapa Anda tidak? Jelaskan di mana kekurangan manhaj kami, supaya kekurangan itu bisa diperbaiki. Itulah cara ulama dulu bisa bertemu, ngobrol. Sehingga ketika gurunya duduk bareng, itu bisa memberikan ketenangan pada muridnya. Tidak ada yang paling indah kecuali saat guru duduk bersama-sama. Kemudian didiskusikan. Karena tidak bisa semua ustaz menguasai semua hal. Saya ini orang lemah, mungkin bisa dititipkan oleh Allah, mungkin baik di sini. Tapi yang lainnya mungkin bisa lemah. Saat lemah itulah kita duduk bersama-sama. Oh Allah titipkan kelebihan di sifulan. Kemudian duduk bersama-sama. Lantas kita keluarkan. Akhir karim, kalau ingin belajar Quran ke ustaz ini ya. Kalau ingin hadis ke sini ya, kalau ingin ini begini ya, itu akan solutif dan masyarakat serta pengajian itu akan tenang umatnya. Karena dia melihat sesuatu yang sangat objektif luar biasa. Tapi yang jadi masalah, Anda hadirkan, jangan ikut di sana karena manhajnya beda. Jangan ke sini karena pemahamannya menyimpang. Ketika kita tanyakan di mana penyimpangannya, bolehkah kita duduk bersama-sama untuk kita perbaiki, Anda tidak datang. Itu masalahnya. Dan solusinya tidak keluar. Saya sering katakan persoalan di level ustadz jangan diturunkan kepada jamaah. Karena nilai kadar pengetahuannya tidak sama. Ketika Anda turunkan pada jamaah, itu akhirnya akan terjadi benturan-benturan dalam taraf keawamannya. Orang-orang awam sama-sama ribut. Yang diributkan sama-sama tidak tahu. Di situ paling bahaya. Dan banyak kasusnya terjadi demikian. meributkan sesuatu yang tidak dipahami, aneh. Saya mengalami, Pak, suami istri tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan satu istri ngaji di Ustadz A, satu istri ngaji di Ustadz B. Ustadz A mengatakan turun dari i'tidal itu lutut duluan. Ustadz B, Ustadz istri mengatakan tangan duluan. Yang tangan mengatakan selain tangan, salah. Pulang ke rumah, istri sudah sholat isya duluan. Ini nyata kejadian di Bekasi. Tayyib, suami pulang dari pekerjaan, kemudian sampai rumah agak tengah malam. Kemudian dia sholat. Istri sudah siapkan hamparannya. Qadar Allah, istri melihat suaminya sholat. Begitu turun, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, kemudian akan sujud. Suami turun dengan lutut duluan. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah. Tanpa pengantar, tanpa apapun. Datanglah istri kepada suami. Papa sholatnya salah. Salah. Sedangkan fitrah dalam kehidupan, Allah menjadikan suami itu pemimpin. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Makanya ketika pemimpin langsung disalahkan, muncul jiwa kepemimpinannya. Papa sholatnya salah, mama yang keliru. Huh? Padahal belum dibahas tuh, sudah keliru. Kenapa, ma? Tadi papa itu sujud, harusnya lutut dulu, pa. Maaf, harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut dulu. Papa keliru, mama yang tidak baca hadis. Besoknya ketemu saya, padahal dua-duanya gak tahu hadisnya. Saya kabari kemudian, Pak, tahu gak, Bu? Itu betul nyata. Ibu dan bapak, bapak yang pakai lutut, itu hadisnya ada di Abu Daud. Nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah. Periwayatnya namanya Wa'il bin Hujur. Bunyi hadis ya, kalau bapak mau dengar. Qala bima ma'na, qala Rasulullah SAW, idza sajadta falatasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha rukbataihi qabla yadaihi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, unta biasa. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalau bapak ingin sujud pakai lutut duluan, itu hadis yang digunakan ini. Ibu pakai telapak tangan, itu di kitab yang sama, Bu, enggak beda. Di Abu Daud, nomor hadis 840-843. Paling kiri sebelah atas, cuman beda dua nomor. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta falatasjud kama yabrukul ba'ir. Kalau kamu ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta yang punya beban. Ya faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, dahulukan telapak tangan sebelum lututnya. Diibaratkan unta punya beban. Dan di awal-awal masa hidup, Wa'il bin Hujur melihat Nabi sujudnya menggunakan lutut duluan. Tapi di akhir-akhir kehidupannya Abu Hurairah masuk Islam. 3 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi sudah mulai sepuh. Penyakit orang sepuh ada apa? Ada beban di lututnya. Maka terlihat kemudian Nabi turun menggunakan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama hadis, ini bukan persoalan masalah tua atau muda, bukan. Jangan simpulkan ketika orang sujudnya misalnya menggunakan telapak tangan duluan, dia sudah tua. Begitu mau sujud, tua. Ah, tidak. Lain. Bukan itu. Disimpulkan oleh para ulama hadis, ini kemudahan dalam mempraktikkan ibadah. Anda mau pakai telapak tangan, boleh. Mau pakai lutut, boleh. Karena hanya 2 anggota tubuh ini yang bisa digunakan saat sujud. Sekarang kalau Anda hanya pegang telapak tangan saja, begitu telapak tangan bermasalah, mau pakai apa? Makanya saya katakan, Pak, dua-duanya benar, Pak. Yang salah, yang pakai kepala duluan. Setelah itu keduanya tersenyum dan pulang. Anda bayangkan, hanya gara-gara gagal pemahaman, kata gurunya mengatakan cuman ini yang benar, yang lain salah. Itu terjadi bahkan pertengkaran sampai di rumah, tidak tegur sapa semalaman. Dan dia lupa, dia telah menjalin ikatan pernikahan dalam hidupnya. Berapa dosa yang kemudian muncul dari sepanjang malam itu? Hanya gara-gara kalimat yang tidak tepat. Coba cek teman-teman. Ada yang mau nikah gak jadi karena beda manhaj. Padahal manhaj aja dia gak ngerti. Itu masalahnya. Kenapa kita beda manhaj? Emang kenapa? Kamu kan Anissa. Ya terus kalau kamu siapa? Saya manhaj. Sudahlah pokoknya bingung. Dah, paham sampai sini? Nah, sekarang kembalikan sini. Fokus baik-baik. Sekarang turunkan, kita lihat baik-baik ke sini. Bagaimana memahami manhaj, memahami subhat dan lain sebagainya. Apakah benar kalimat-kalimat itu seperti apa turunan Qurannya? Sampai muncul kalimat, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai pemahamannya menjadi sempit, yang baik dari ustadz kita aja, yang lain itu buruk. Tinggalkan itu semua, duduk di sini aja. Khawatirnya kalau pindah jadi nanti ada syubhat yang menyambar. Kamu lemah imannya, jiwa itu lemah, bisa tersambar-sambar. Kadang-kadang kalimatnya bagus tapi yang diinginkan dari itu hal yang salah. Kita bicara kalimat bukan bicara orang. Kalau keberatan kita duduk sama-sama, kita diskusikan. Dan dengan diskusi itu akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan. Saya pernah katakan pada teman-teman yang dulu sampai rame-rame tahdir, daripada ribut-ribut di media sosial di mana-mana, gimana kalau begini, yang mentahdir duduk semua, yang ditahdir duduk sama-sama. Saya ingin tahu apa ya kemudian yang dipersoalkan. Duduk sama-sama penahdir dengan yang ditahdir dan selesaikan dengan cara-cara yang sangat indah. Jika itu kemudian terjadi, Anda boleh tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi kita sepakat dalam beberapa hal yang sangat esensial. Apa itu semua? Satu, kita lihat. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Baik, fokus sini. Sebelum kita bicara jauh-jauh, kata Allah, "Hei manusia." Kalimat manusianya menggunakan bentuk nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Kalau ada kalimat di Qur'an dibuka dengan kata nas, maka mencakup semua manusia tanpa kecuali. Ayat ini memberikan informasi pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau Anda sampai malam ini masih jadi manusia, ayat ini informasi kepada Anda semuanya. Pada Anda, kepada saya, kepada kita. Yang bukan manusia boleh angkat tangan? Tidak. Baik, kalau sepakat semua manusia, ayat ini untuk kita. Lihat sini. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Pertama kata Allah, hei semua manusia, saya ciptakan kalian, hamukallah, ada dua jenis. Ingat, manusia itu cuma dua. Kata Allah, satu dzakar laki-laki, dua untha perempuan. Jadi manusia itu cuma dua, kalau bukan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang setengah laki, setengah perempuan. Awas, kalau ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan, atau perempuan merasa laki-laki, maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya. Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia. Karena banyak orang yang bisa berubah. Saya ajak teman-teman dimanapun Anda berada. Orang menyebut Anda dengan homo, menyebut Anda dengan lesbi, saya katakan pada Anda, Anda hamba Allah. Dan punya Anda punya hak untuk masuk surga kalau Anda ingin berubah. Maka mari kita berubah. Bukan kita, Anda, saya tidak ikutan. Jadi ayo kita berubah. Dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan. Dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma dua katakan. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh. Di Doli dulu di Surabaya. Wah itu pekat Pak. Dia berdakwah. Kalimatnya menyentuh. Itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah. Ada yang terisak. Ada yang nangis. Ada satu yang datang. Ustaz. Kalimat Ustaz sangat menyentuh. Kalimat Ustaz memberikan inspirasi. Saya sadar Ustaz. Saya sadar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Tuh ya. Satu masuk ke telinga kanan ya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan-ketaatan. Kalimat itu keluar. Paham? Sekarang lihat sini. Manusia, laki-laki, perempuan. Nah dalam laki-laki dan perempuan ini, sepakat semuanya diminta meningkatkan takwa kepada Allah. Tingkatkan takwa. Sudah. Alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan manusia salah satu tujuannya, salah satunya untuk bertakwa. Makanya ketika dia dikembalikan ke surga, kalimat surga dibuka dengan dampingan takwa. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk istighfar, koreksi diri, introspeksi harus jadi lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Berharap bisa masuk surga. Kami siapkan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang takwa. Jadi ketika Allah menginginkan Anda masuk surga, kata Allah, kaya ciptakan kamu untuk bertakwa supaya bisa masuk surga. Teruskan, Quran surah ke-51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Bahkan ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga dengan segala keindahannya. Teruskan, kenapa Anda diminta takwa? Karena dengan takwa hidup kamu akan mudah. Quran surah 65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Meningkat takwanya dijadikan hidupmu mudah. Rizkimu datang dari sisi yang tidak diduga. Anda ingin bahagia? Takwa. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwa, saya jamin kamu bahagia. Mahasiswa ingin dapat kepintaran tingkat tinggi, beda dengan pintar yang standar, takwa. Lihat akhir surah Al-Baqarah, lihat akhir surah di ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa, Allah ajarkan kalian tambahan pengetahuan. Takwa, takwa, takwa. Dalam rangka meningkatkan takwa itu secara cepat diutuslah para nabi dan rasul untuk membimbing kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang ini menyebar, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Aceh, ada yang ke Papua, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Amerika, dan menyebar semuanya. Maka teman-teman, semua penyebaran manusia itu saking sayangnya Allah pada manusia, dikirimkan nabi dan rasul untuk membantu mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepada Muhammad seperti kami berikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu untuk membimbing manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Tahan. Dari Nabi Muhammad naik ke atas sampai Nabi Adam, tidak diturunkan oleh Allah ke muka bumi kecuali membawa misi mendekatkan semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mendekatkan itu semua, diturunkanlah kemudian pedoman kehidupan. Bagi rasul yang terakhir, pedomannya adalah Al-Qur'an. Diutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat. Turun Quran surah kedua ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Saya agak cepat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus kalangan rasul, seorang rasul dari kalangan kalian. Rasul. Ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Apa fungsinya? Yatlu alaikum ayatina. Hal pertama yang ditugaskan untuk mendekatkan kita dengan Allah, diturunkan kitab pedoman yang berisi ayat, ayat, ayat. Kumpulan ayat yang diturunkan pada Nabi Muhammad disebut dengan Al-Quran. Disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Di bulan Ramadhan turun Al-Quran. Isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Ketika ayat diturunkan, itu sesungguhnya untuk merubah semua karakteristik manusia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah. Kenapa Quran tidak diturunkan di Persia, di Romawi? Semuanya sudah hebat. Hegemoninya tinggi, ada imperium, ada kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di dua tempat ini? Yang dipilih jahiliyah yang sangat terbelakang. Allah ingin berikan pesan bahwa Al-Quran diturunkan di tempat yang paling terbelakang, dengan turunnya itu mereka bisa maju. Al-Quran diturunkan di tempat yang tidak punya peradaban, begitu turun punya peradaban. Mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Yang hebat, Al-Quran diturunkan di tempat yang penuh dengan perpecahan. Jahiliyah itu sudah, tidak usah dilukiskan perpecahannya. Gak ada tandingannya. Kalau sekarang ada orang berpecah-pecah, mau dibandingkan sama jahiliyah, gak usah dibandingkan. Jauh. Tiap hari mereka berpecah. Di sana mencela, sana harus ada yang mencela. Di sini meninggal, sana harus ada yang wafat. Ratusan tahun tidak terselesaikan. Turun ayat, jadi menyatu. Hebatnya, yang mencela jadi mencintai. Yang memukul jadi merangkul. Yang rakus jadi begitu dermawan. Yang kasar jadi begitu lembut. Dan mereka menjadi khairu ummah yang diabadikan oleh Al-Quran dengan turunnya Quran surah 3 ayat 110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Kenapa disebut terbaik? Kalau Persia turun Quran jadi bagus, wajar. Dasarnya sudah bagus. Ini terbelakang turun Quran jadi pendahulu. Superior, hebat, dan karakternya berubah. Saya tanya pada Anda. Quran zaman Nabi Muhammad dengan sekarang isinya sama tidak? Ayatnya ada yang berkurang? Juznya sama? Pertanyaan saya, kalau Quran yang dahulu diturunkan bisa menjadikan yang terpecah menjadi menyatu, kenapa Anda yang mengatakan kembali pada Quran justru berubah hasilnya? Dulu berpecah jadi menyatu, cela cinta, pukul rangkul. Sekarang kenapa ada orang belajar Quran jadi pandai mencela? Dan kalau enggak bikin status mencela orang lain, rasanya ada yang tidak lengkap. Ayatnya sama, kenapa hasilnya beda? Hurufnya sama, kenapa outputnya tidak sama? Ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Maka dari itu, ketika Allah turunkan Al-Quran, saat pertama kali amanat yang disampaikan oleh Quran, perhatikan fungsi Quran. Turun Quran surah ketiga ayat 103. Lihat baik-baik. Paling kanan sebelah atas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian. Bagaimana caranya bersatu? Bihablillah, dengan tali Allah. Tali menyambungkan sesuatu yang terputus menjadi menyatu. Putus, nyatu, nyatu, nyatu. Tali menguatkan sesuatu yang tadinya renggang. Tali membangun jembatan. Bahkan tidak ada jembatan yang dipijak, tali yang jadi mediator. Tali jadi media. Ada anak-anak ingin ke sekolah, tidak ada jembatan. Di antara arus air yang deras itu dia pegang tali. Tali, tali, tali, tali, tali. Dan jangan berpecah. Apa tali yang dimaksudkan? Al-Quran. Ini poinnya. Jadi sebetulnya kalau orang belajar Qur'annya benar, itu pasti akan ada penyatuan karena disatukan dengan nilai-nilai Qur'an. Kalau orang belajar Qur'annya benar, itu cenderung meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Jadi kalaupun memberikan solusi, bukan solusi yang memecah. Kalaupun memberikan jawaban, bukan jawaban yang saling mencela. Jawabannya akan cenderung menyatukan dibandingkan dengan cenderung menjelek-jelekan. Demi Allah saya katakan, kita lebih senang kita selamat, yang lain selamat. Kita bagus, yang lain juga bagus. Dibandingkan Anda masuk surga, yang lain neraka. Apa ada orang beriman mengharapkan saudara seiman yang masuk neraka? Tidak. Pasti ada yang keliru. Pasti ada yang salah. Ya, saya minta Anda merenung, bukan membayangkan orang lain. Saya minta Anda memikirkan, bukan untuk mencela kelompok-kelompok lain. Tidak. Anda coba renungkan. Kata Quran, kalau benar belajar Qurannya, sekalipun punya perbedaan, maka perbedaan itu akan diarahkan pada solusi yang baik, yang tidak memecah. Wala, la-nya itu nahi. Nahi. Sampai orang India berusaha keras mengambil itu, mengatakan nehi. Nahi, dilarang. Jangan. La, nahi, menunjuk pada larangan. Artinya kalau larangan ini dikerjakan, dia dosa. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Orang dekat zina, dia dosa. La yasar, jangan mencela. Dia mencela, dia dosa. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau Anda sengaja mengeluarkan statement yang memecah belah orang lain, maka Anda berdosa pada saat itu. Paham? Nah, sekarang persoalannya, jika Quran diturunkan fungsi utama untuk menyatukan, maka bagaimana kita memahami isi Al-Quran ini? Secara cepat saya turunkan, ini turun Quran surah ketiga ayat 31. Kalian tidak bisa memahami Quran sendirian. Kul in kuntum tuhibbunallah, kita akan sampai ke ujungnya. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad SAW, jika kalian umat Nabi Muhammad, hamba Allah, serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Ternyata Allah sampaikan, untuk memahami Quran itu enggak bisa sendirian. Saya utus seorang Nabi, namanya Muhammad SAW, dan dengan petunjuk Nabi itu, akan jelaslah kemudian petunjuk-petunjuk Quran. Ikuti. Ketika Anda ikuti, Anda mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bonusnya. Satu. Dua. Anda ikuti Nabi, maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan. Turun Quran jaminan di surah ke-33 ayat 21. Perhatikan ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Kami telah tetapkan dalam pribadi Rasulullah s.a.w. uswah hasanah. Saya sudah pernah bahas bahkan di sini. Ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Dikira hafaz dari Asim bisa dibaca uswah. Dikira warash atau qalun dari Nafi' bisa dibaca iswah. Iswah, uswah. Dua-duanya punya makna yang sama. Keteladanan yang berlanjut. Jadi kalau misal gini, fulan ini bagus, diteladani, yang meneladani akan jadi teladan lagi. Ini bagus, diikuti, yang mengikuti jadi teladan lagi. Nabi Muhammad itu punya sifat uswah. Yang kalau diikuti, setiap yang mengikuti akan jadi teladan di zamannya. Nabi meninggal, Abu Bakar hidup, Abu Bakar jadi teladan. Abu Bakar meninggal, muncul tabi'in, tabi'in jadi teladan. Ini meninggal, tabi'in jadi teladan. Sekarang silahkan cek, semua yang mengikuti jejak Nabi jadi teladan dalam kehidupannya. Teman-teman pengusaha, ikuti jejak pengusaha yang meneladani Nabi, Anda jadi bintang dalam usaha Anda. Ibu-ibu rumah tangga, ikuti semua istri Nabi yang pernah meneladani Nabi. Keluarkan hadis-hadis tentang rumah tangga. Baca kemudian hadis-hadis itu, ikuti oleh Nabi. Demi Allah saya katakan, ibu ikuti, ibu jadi teladan dalam kehidupan rumah tangga. Cek teman-teman, indah, itu uswah. Bahkan Anda mengikuti yang kecil pun yang sederhana, itu iswah. I dengan U, kalau U harakatnya dhammah, U dhammah. Dhammah itu banyak terkumpul, harakatnya rofa, tinggi, di atas, tinggi. Jadi U menunjukkan yang tinggi-tinggi, I harakatnya di bawah. Di bawah disebut dengan khafad, khafad itu rendah. Harakatnya disebut dengan kasrah, kasrah itu yang terpecah. I pecah, jadi kecil, kecil, kecil menunjukkan sederhana. Kecil menunjukkan kelembutan. Jangankan yang tinggi-tinggi, Anda ikuti yang kecil-kecil dari Nabi, Anda jadi teladan dalam kehidupan. Menyapa itu sederhana, tapi bagaimana cara menyapa Nabi? Lihat wajahnya, berikan senyuman, pegang tangannya, tanya kabarnya, kemudian berikan salam kepadanya. Indah. Begitu Anda praktekkan, jadi teladan Anda. Muhammad SAW berbalik dengan seluruh badannya, dikeluarkan senyuman, dijabat tangannya, ditanyakan apa yang bisa dibantu. Anda praktekkan itu, Anda jadi teladan. Nah itu indah. Jadi kalau Anda belajar tentang huruf-huruf Quran, itu semua ada maknanya. Kasrah, kemudian dhammah, itu indah. I. Dan itu melekat pada kehidupan kita. Fathah, kalau di ilmu nahu, kemudian diambil, kemudian di filologisnya, diterapkan dalam dunia akhlak, disematkan pada laki-laki. A, lekat dengan laki-laki. I lekat dengan perempuan. Makanya harakat perempuan itu lembut, cenderung kasrah. I. Ya, bahasanya lebih lembut. Ya, kemudian kalau dia bicara juga lembut, makanya cenderung kasrah. Laki-laki anta, a, perempuan i, anti. I, lembut. I. Anda pulang dari sini masih gelap kan? Tiba-tiba sendirian ada suara di atas. I. Gitu ya. Nah, Anda enggak usah lari, tunjuk. Kasrah ya. Fathah. Dhamma. Habis itu tarik. Kita mau ke puncaknya sekarang. Sekarang saat Nabi diutus menerangkan Quran itu, bagaimana penjelasan Nabi kepada kita semua? Teman-teman sekalian, semua penjelasan Nabi yang disampaikan pada para sahabat, diteruskan oleh sahabat pada tabi'in sampai kepada kita, semua keterangan itu jalurnya itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Dari kata nahaja, jalan yang terang, at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Keterangan Nabi menerangkan tentang Quran. Terangkan ke sahabat. Sahabat ditangkap, diterangkan lagi kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya. Turunan semua pembelajaran ini, jalurnya semua tersambung pada Nabi. Itu manhaj namanya. Paham? Jadi kalau Anda sebutkan manhaj dalam pengertian beragama, itu artinya cara beragama yang tersambung pada Nabi SAW. Sekarang siapa yang nabinya bukan Nabi Muhammad? Boleh angkat tangan. Siapa yang Qur'annya bukan Qur'an yang disampaikan pada Nabi Muhammad? Boleh angkat tangan. Tidak ada. Artinya sepanjang Nabi Anda Nabi Muhammad, Qur'annya dijelaskan Nabi Muhammad SAW, berarti kita satu manhaj. Jelas? Jangan lagi Anda katakan kita beda manhaj, berarti Anda beda Nabi. Maaf ya Ustaz Adi, saya beda manhaj. Oh iya, Nabi saya Muhammad, Nabi Anda manhaj. Turun sini. Paham? Tapi persoalannya, bagaimana isi manhaj itu disampaikan kepada kita? Maka itu dibagi pada dua bagian. Satu, ada bagian yang tidak perlu diperselisihkan karena semua sama. Sama. Sepanjang sama ini, maka tidak ada peluang untuk berselisih. Tidak ada peluang. Dan ini dibagi dua. Ada dalam wilayah akidah, ada dalam wilayah-wilayah fikih. Akidah terkait dengan keyakinan Islam. Tingkat yang paling tinggi. Anda Islam, saya Islam, dia Islam, kita Islam. Sepanjang Islam berarti satu manhaj. Dalilnya satu, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah Islam. Anda masuk Islam berarti kita satu manhaj. Di sesama umat Islam, jangan pernah Anda mengeluarkan kalimat kita beda manhaj. Artinya beda keyakinan Anda kalau di wilayah-wilayah akidah. Itu fatal akibatnya. Awas, ketika Anda menuduh orang lain dengan kalimat langsung atau tidak langsung, maka kalimat itu akan mencari pemiliknya. Anda mengatakan dalam urusan akidah beda manhaj, artinya beda keyakinan. Beda keyakinan sama dengan kafir. Ketika Anda menyebut dia kafir, maka kalimat kafir akan mencari pemiliknya. Di langit dan di bumi, ketika tidak memiliki dan tidak menemukan pemiliknya, maka dia akan kembali pada yang mengungkapkannya. Itu yang paling bahaya. Jadi jangan hati-hati memberikan statement, kalau tidak paham jangan diungkapkan. Kata Nabi, kalau Anda tak mampu berbuat baik, berkata yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Mam kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau kalau tak mampu diam. Cuman dua, katakan yang baik atau diam. Nabi tidak pernah katakan putus, katakan cinta, tidak ada. Katakan yang baik. Baik. Kedua, wilayah fikih syariat. Kalau wilayah fikih itu cara ibadah. Cara ibadah satu dalil, satu contoh, selesai. Banyak. Maka di situ tidak ada peluang berbeda. Kalau berbeda berarti salahnya fatal. Semua orang sama, dia beda sendiri. Contoh, saat takbir. Bacanya Allahu Akbar. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka tidak ada orang takbir dari dulu sampai sekarang bacaannya Allahu Rahman. Allahu Rahim. Allahul Jabbar. Hah? Jabbar? Pak kok Jabbar? Allahu Akbar sudah kebanyakan dari dulu. Fatal, salah dia. Salah. Dari dulu sholat sampai sekarang itu berbahasa Arab. Maka kalau ada kemudian video bertebaran, orang sholat pakai bahasa Nusantara, orang sholat pakai bahasa Indonesia, orang sholat pakai bahasa daerah, berarti ada yang salah fatal dalam dirinya. Itu yang perlu diluruskan, itu yang beda manhaj. Paham? Maaf, kami dari Nusantara, maka sholatnya pakai bahasa Nusantara. Ayo, itu yang Arab. Ayo, kalau gitu nanti saat Ramadan kami makan kurma, Anda makan jengkol. Nanti saat meninggal kami dengan kain kafan, kamu pakai batik. dan seterusnya. Itu tidak lucu. Untuk apa? Kalau memang sudah tahu keliru, jangan dipertahankan kekeliruannya. Kadang-kadang ada orang yang bangga dengan kekeliruan. Marah itu kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, salah. Pemarah, dua marah-marah dan sebagainya. Dinasihati, Pak, kenapa Bapak pemarah? Memang saya tabiatnya marah kok. Bangga dengan marahnya. Itu keliru. Nah, kalau ada yang terkait dengan yang seperti ini, baik dalam urusan akidah, syariat ataupun fiqih, maka kita luruskan. Cara meluruskannya muncul dengan cara yang sangat indah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang belum paham dengan jalan Tuhanmu, ajak ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah dulu. Cara yang bijak. Jangan lu difonis, barangkali dia tidak mendapatkan informasi yang benar sebelumnya. Diajari dengan yang salah. Karena itu dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu wajibnya diberitahu, bukan dimarahi. Apalagi, wah ini sesat, bakar, bakar. Padahal dari lahir dia mendapatkannya itu. Makanya tidak paham cara sholat yang benar. Nabi yang benar yang mana? Quran yang benar seperti apa? Nah, pada yang seperti itu ajarkan dengan nilai-nilai hikmah. Ajak dia. Tunjukkan dengan cara yang baik. Tunjukkan dengan cara yang mulia. Nanti turunan dari ini kami ada materi fikih dakwah, tempatnya di Masjid Al-Fathu di Soreang. Kita turunkan jadi kurikulum. Ya, jadi kurikulum. Nanti kalau Anda ingin belajar silahkan luangkan waktunya. Nah, sekarang yang jadi persoalan, lihat pada yang kedua. Ini selesai. Ini selesai. Sekarang ranah yang kedua. Ada tuntunan dalam turunan-turunan khususnya fiqih. Fiqih. Tahan? Dalam bab fiqih, nanti ada juga dalam bab akidah. Saya konsentrasi ke fiqih sebentar. Yang ketika oleh Nabi SAW diajarkan dari praktek Quran itu, ternyata Nabi mengajarkan dengan cara yang meragam. Bahkan dalilnya tidak satu, caranya meragam. Contoh, tadi saya ambil bab sholat, sekarang saya teruskan bab sholat lagi. Quran ada perintah, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Bagaimana cara menunaikan sholat? Saat Anda takbir, kalimatnya sama, tidak ada ikhtilaf. Allahu Akbar. Pakainya bahasa Arab. Tapi begitu Anda mulai mengucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, maka mulai muncul di situ kemudahan-kemudahan. Kenapa kemudahan ini muncul? Karena diduga semua manusia belum tentu bisa mengucapkan dan melakukan hal yang sama. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Sirat, pakai sod atau pakai sin? Sod. Yang pakai sod angkat tangan. Yang pakai sin angkat tangan. Yang tidak pakai sod dan tidak pakai sin angkat tangan. Ah, luar biasa. Tayyib. Yang kita baca dari hafiz pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi tahukah Anda, tidak semua orang Arab bisa mengucapkan sod. Setiap dibaca sirat, dia baca pakai sin. Sirat. Bahkan hebatnya, ada yang tidak baca sin, tidak bisa baca sod. Dia bisanya zai, zirat. Zirat, karena itu diturunkan ini menjadi tiga cara baca. Boleh baca, maknanya sama. Cuman cara mengungkapkannya berbeda. Bukan beda makna, bukan. Karena lahjahnya, dialeknya tidak bisa mengucapkan huruf itu. Makanya muncul menggunakan sod, riwayat hafiz. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai sin. Wajah dari kolun salah satu pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang gak bisa sin, gak bisa sod dari kumbul. Ihdinas siratal mustaqim. Zirat. Maka ketika itu diturunkan, hakikatnya kemudahan. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan hal yang sama. Mudah. Ada yang bisa A, tapi ada orang Arab yang dipaksa A, gak bisa. Bisanya E. Kaifa halu kaifa halik. Madrasa madrasi. Ana ani. Ente ente. Mungkin teman-teman Betawi belajarnya dari situ. Biasanya wilayah-wilayah Syam, Syria, Lebanon, Palestina. Itu biasanya lebih kepada imalah. A-nya jadi E. E, E, E, E, E. Itu sejak dulu sudah ada. Makanya ketika riwayat Quran diturunkan, ada yang pakai A, ada yang pakai E. Maknanya sama, cuman cara bacanya beda. Anda baca wadduha. Suku ini baca wadduha. Wadduha wal-layli idha saja. Ada yang gak bisa baca A, dipaksa-paksa. Sampai kiamat kurang dua hari, gak bisa dia. E terus. Makanya turun riwayat. Riwayat menggunakan imalah. Diteruskan kemudian oleh Hamzah. Punya dua murid namanya Khalad dan Khalaf. Wadduha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. Antum senyum. Saya pernah baca wadduha di daerah cekikikan dia. Masya Allah. Saya pikir kenapa, ternyata dia gak bisa A, bisanya E. Tapi maknanya sama, cuman caranya membaca beda. Itu kemudahan. Karena tidak semua bisa membaca dengan cara yang sama. Antum katakan sepeda. Teman-teman sebagian beda mengatakan sepeda. Sepeda, sepeda. Oh, sepeda, sepeda. Bendanya itu-itu juga. Ayo kita naik sepeda ke Cicahum. Apa? Cicahum? Saya kemarin dakwah di Menes, pulang-pulang kalimat Menes jadi banyak. Ada yang bilang Menes, ada yang bilang Menes, ada yang bilang Menes. Ya, macam-macam. Tapi yang dimaksud itu-itu juga. Nah, maka ketika Anda menemukan yang seperti itu kemudahan. Nah, manhaj ini ketika diturunkan, kemudian dibacakan, tidak semua orang bisa memilih yang sama. Karena kemudahan dari dirinya berbeda dengan orang lain. Maka ketika Anda memilih salah satunya, orang Arab mengatakan, ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung dia ambil, dia praktekkan dalam proses ibadahnya. Maka kepanjangan kalimatnya, ma dhahaba ilaihi, e. Ma dhahaba ilaihi, z. Ma dhahaba ilaihi, sod. Panjang, singkat. Orang Arab punya singkatan. Sama dengan kita. Bisa disingkat dalam bentuk istilah. Ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Madhab. Hal yang cenderung kami pilih. Di Arab ada singkatan. Bahkan ayat Quran itu bisa diistilahkan dengan singkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Maaf, ini sudah jam 8.35. Dan sudah menuju malam, saya kira akan lebih baik kalau kita cukupkan dulu ta'lim kita malam hari ini dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Bukan alhamdulillahirabbilalamin. Ini contoh-contoh ya, bukan udahan, contoh. Bukan selesai, contoh. Bisa katakan hamdalah, hamdalah. Tidak, alhamdulillahirabbilalamin. Contoh. Ya. Belum selesai kita. Sampai jam berapa? Alhamdulillah, silahkan, tidak ada masalah. Tunjukkan iman kita lebih kuat daripada Inggris ataupun Belgia. Ya. Sudah, meninggalkan majelis taklim tidak akan merubah status mereka. Mereka itu sudah jelas, kalau tidak juara 3, juara 4, sudah selesai. Tapi tunjukkan pada mereka, kami juara surga. Dan tidak cukup dengan amin, kita teruskan dulu. Madhab. Ya. Jadi kalau disebutkan madhab, madhab itu bukan kelompok. Ya. Maka kemudian turun setelahnya. Ada orang baca, milih. Madhab A, madhab B, madhab C. Itu kemudahan. Kemudahan yang dipilih. Para imam-imam yang menghimpun petunjuk Nabi itu. Mereka tahu ini. Oh ini maksudnya begini. Ini pilihan begini, begini, begini. Tapi mereka harus memilih salah satu untuk dipraktekan. Maka muncullah istilah madhab Hanafi. Pilihan Imam Abu Hanifah. Madhab Maliki, pilihan Imam Malik. Madhab Syafi'i, pilihan Imam Syafi'i. Madhab Hambali, pilihan Imam Ahmad. Itu yang disebut kemudian dengan madhab. Asalnya bukan kelompok, gak ada kelompok Syafi'i. Kelompok Hanafi gak ada, itu pilihan untuk memudahkan. Jika Anda sepakat dengan kemudahan itu, ambil. Tidak sepakat, ambil yang lainnya. Itu yang disebut ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Bahkan gak ada buruknya di situ. Karena yang disebut buruk itu pada hakikatnya ketidakmampuan mengerjakannya. Tapi ada alternatif yang baik yang lainnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 cara dipraktikkan dalam sholat. 4 cara. 4 madhab. Bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disilentkan. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau silent, sir, jangan ditempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahara. Kenapa gak dikencangin sekaligus? Sudah kalau sir itu di dalam lisan kita tidak terdengar keluar, bahkan diri kita pun kadang tidak mendengarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sir. Ada yang tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang dibaca di rakaat pertama, jahr. Selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak dibaca. Ada empat cara. Dan tahukah anda, empat cara ini 70 hadis dari Nabi SAW. Kapan Nabi baca ini, kapan Nabi baca sihir, kapan Nabi enggak baca. Dan semua ulama sepakat, semua bacaan ini benar. Karena bersumber dari petunjuk Nabi. Jadi kalau baca satu di antara empat ini, itu satu manhaj. Satu manhaj, sekalipun pilihannya berbeda. Lihat, Asy-Syafi'i memilih jahr. Imam Ahmad memilih sihir. Tayyib, Imam Malik, Imam Abu Hanifa memilih tidak baca sama sekali. Apa ada kemudian pernah komentar imam? Ya, mengatakan misalnya Imam Syafi'i jahr. Kata Imam Malik, dia beda manhaj. Tidak ada. Biasa aja. Imam Syafi'i tahu empat-empatnya paham. Semua imam tahu. Cuman mereka dalam sholat mesti memilih satu. Karena mustahil mempraktekkan keempat-empatnya. Tidak Ustaz, saya Quran Sunnah milenial. Dan saya ingin mempraktekkan keempat-empatnya. Supaya pahalanya lebih banyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Apa itu? Mustahil. Ya, jangan katakan kalau ini baca, itu beda dengan anda. Ini baca, ini beda manhaj. Itu namanya anda kurang pengetahuan. Dan mendebat orang yang punya pengetahuan dengan dasar tidak punya pengetahuan, itu aneh. Itu aneh. Itu yang paling bahaya. Dan kami pernah jadi bertugas di Mekah tahun 2010. Saya sering urai kisah ini. Begitu bertugas menerima jemaah haji pertama, ini karena kurang pengetahuan. Dipimpin oleh Syekh Sudais Isa pada saat itu. Di Saudi, madhabnya sampai sekarang Hambali. Jadi kalau dipraktekan menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hanbal untuk memudahkan supaya enggak bingung masyarakatnya. Pakai Hambali mereka. Bismillahnya disirkan. Alhamdulillah. Begitu diimami sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Komentar pertama, jemaah pertama. Iki imami Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. InsyaAllah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Anda bayangkan. Ini. Ini masih beruntung. Ini yang paling berbahaya. Beda manhaj. Jangan sholat di belakang dia. Jangan sholat di belakang dia. Masya Allah. Itu yang paling bahaya. Tentang kunut. Nabi mengajarkan kunut. Ada yang mempraktekkan. Ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut. Anas tidak kunut. Tapi Ibnu Umar kemudian kunut. Dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya. Kemudian ada yang praktekkan. Ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Imam Malik kunut. Kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut. Kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah. Kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan. Itu yang kunut bid'ah. Itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang. Ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah yang kunut? Bagaimana status kami, kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja, mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti anda berimam, bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh, anda katakan itu orang sesat, tapi anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, anda ruku. Imam sujud, anda sujud. Jangan imam ruku, anda sujud. Salah. Imam kunut, anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, anda mengaminkannya. Beliau berkunut, anda mengaminkan kunutnya. Masalah anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi anda ikuti, jangan sampai imam kunut anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa'afina fiman hadait, belalah. Wah, rusak deh kehidupan. Ini apa? Dan saya gak pernah mendengar yang seperti itu. Ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut pun, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sahwi. Ngapain? Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, Anda gak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Ini imam sudah sujud begini aja gitu kan. Allahu Akbar. Allahumma dina fi man hadait. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis, Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadzab. Dalam bahasa standar normal, kadzab itu dusta. Kadzib, dusta. Kadzab, terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu, di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khata, salah. Tiba-tiba Anda katakan dusta. Tuh dusta tuh. Yang melibatkan hadis ini dusta. Kuntu bid'ah. Pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis, Anda perlu belajar lagi. Namukallah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikannya. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka. Tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wa'il melihat Nabi sholat turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat turun menggunakan telapak tangan dulu. Mereka paham dua-duanya. Bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi. Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan karena itu yang dilihat dari Nabi langsung. Wa'il melihat dari Nabi langsung tidak akan dirubah oleh mereka. Makanya ketika ada orang mengatakan, bertanya, ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya, bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat itu yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut, ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama. Bukan. Maksud dalam hadis ini adalah, saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasa'i, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Uthman, saya sholat di belakang Ali, sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah Anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakang yang mereka kunut? Itu masalahnya. Jadi disimpulkan oleh para ulama, apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah. Saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru Anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan Anda sekarang. Itu poinnya, siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf. Salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah. Ini salaf namanya. Di atas ini khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 hijrah. Berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah. Salaf. Maaf. Imam Malik lahir 93 hijrah. Salaf. Imam Ahmad lahir 163 hijrah. Salaf. Anda lahir berapa hijrah? Berarti Anda bukan salaf. Nah ketika Anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi. Ustaz Adi itu bukan ustaz salaf ya. Emang betul. Saya ustaz kholaf. Karena ustaz salaf itu ustaz yang lahir di kisaran tahun 200 hijrah. Kalau saya disebut ustaz salaf, berarti saya ustaz yang diawetkan sampai sekarang. Yang salah. Saya kholaf, kholaf banget. Tapi semua kita yang belajar dari turunan para imam-imam ini, itu yang disebut dengan salafi. Di salafi itu asalnya bukan kelompok. Anda kalau memahami salafi kelompok, berarti Anda gagal paham. Anda keliru di situ. Coba renungkan. Maaf ya, maaf sekali lagi. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tolong renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu adalah orang-orang yang berusaha mengikuti tuntunan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ikut lewat Imam Syafi'i, salafi. Orang yang ikut Imam Abu Hanifah, salafi. Semuanya salafi. Dan saya perhatikan, ini kalau kita urutkan garis-garis nasab keilmuan guru-gurunya, nyambung juga ke salah satu imam ini. Syekh Al-Albani, itu Hambali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Hambali. Al-Syafi'i punya murid-murid lagi ke bawahnya, sampai Syekh Wahba Zuhaili, rahimahullah, itu Syafi'i. Ada ke atasnya, ada Rafi, dan seterusnya itu Syafi'i. Ada Imam Malik, punya turunan ke bawahnya, ada Suhnun, sampai Syekh Ar-Rabiti, itu Maliki. Ada Imam Abu Hanifah, sampai ke Syekh Ad-Dahlawi, itu Hanafi. Dan kalau diperhatikan, semua murid yang belajar dari situ, itu mendapatkan pendidikan madhab sesuai dengan gurunya. Anda yang bismillahnya sir, bukan beda manhaj, Anda sedang mempraktikkan madhab Hambali. Anda yang kunutnya nazilah saja, bukan beda manhaj, Anda sedang mempraktikkan madhab Hambali. Anda yang kunut salat saat waktu subuh, bukan beda manhaj, Anda sedang mempraktikkan madhab Syafi'i. Paham? Kalau sudah paham, maka tidak ada kata-kata lagi yang keluar kemudian. Nah, dari sinilah muncul ungkapan, kalau Anda sepakat dengan cara ini, ayo ambil. Tapi kalau tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Dan cari nilai-nilai kebaikannya. Karena yang tidak sepakati itu bukan berarti kotor. Yang tidak disepakati itu ketidaksanggupan kita untuk mengamalkannya. Itu poinnya. Anda gak bisa baca bismillah jahar, sanggupnya sir. Bukan berarti jahar itu jelek, dan itu bukan buruk. Cuman Anda tidak sepakat dengan itu, tinggalkan itu, ambil yang sirnya sepanjang ada dalilnya. Ini poinnya. Di ungkapan ini sebetulnya salah juga. Ambil baiknya, buang buruknya. Apa yang buruk dari semua mantap ini? Tidak ada. Yang buruk itu sepakat kita buang. Kunut baik, tidak kunut baik. Meninggalkan sholat subuh, buruk. Ambil baiknya, buang buruknya. Ambil yang kunut, ambil yang tidak kunut. Tinggalkan yang tidak sholat subuhnya. Itu maknanya. Jangan, oh ini begini, beda manhaj. Capek kita. Hampir 2 jam kita bahas ini tuh. Ya. Anda bayangkan. Orang main bola aja, berapa menit tuh? Ya, 45 menit, dikali 2, 90 menit. Tuh, itu semua manhajnya sama tuh. Formasinya begini, formasi begitu gitu kan. Dan sebagainya. Formasi itu dibawa, kadang-kadang diinspirasikan dari surat tarawih, tahajud. Ada formasi 4-4-3. Rumusnya Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Gitu kan? Ada formasi 2-2-2, ujungnya 1 gitu kan. Striker tunggal. Itu di Abu Dawud, nomor hadis 1369. Tapi dua formasi itu, 11 sama-sama 11. Sama-sama 11, mau 2-2-1, mau ujungnya 3, mau 4-4-3. Gak ada masalah. Gak ada mas, bahkan 23 juga gak ada masalah. Enggak Ustaz, yang lebih bagus itu 4-4-3. Di situ Perancis berhasil kemarin mengalahkan Belgia. Sampai peluangnya itu, wah luar biasa. Mbappe dijaga memang, tapi yang lainnya menggolkan. Ah, pikiran Anda itu sulit. Sulit. Nah, sudah habis. Tuh. Ini beda mic, bukan beda manhaj. Paham ya? Ah, jadi kesimpulan yang pertama, kalau ada perbedaan-perbedaan di wilayah-wilayah furu', maka ini perbedaan yang ditolerir. Tidak ada istilah beda manhaj, yang ada Anda belum belajar, kurang pengetahuan. Jangan sampai kekurangan pengetahuan Anda dijadikan peluru untuk menghantam orang lain lebih paham dibandingkan Anda. Jangan tutupi ketidakpahaman Anda dengan mencela orang lain. Kalau mau Anda belajar, dan bab pembelajaran itu yang disebut dengan fikih ikhtilaf. Ini fikih ikhtilaf. Besok nanti pembahasan fikih ikhtilaf kami sampaikan di Kota Baru Parahyangan. Besok materinya mengupas tuntas tentang sunnah dan bid'ah. Mana sunnah, mana bid'ah. Itu penting, karena sekarang istilah sunnah jadi melebar. Saya mau mencari tukang bangunan sunnah. Wah? Suami sunnah, istri sunnah, seperti apa? Nanti besok-besok ada kampus sunnah. Ya, seperti apa kemudian kita bisa mendapat itu semua? Kapan sunnah bisa diterapkan, kapan kemudian tidak diterapkan? Istilah itu bisa digunakan perangkat-perangkat syariah. Tapi tidak semua kalimat bisa menggunakan syariah. Bang, bang syariah, boleh. Hijab, hijab syar'i, boleh. Tapi yang lainnya belum tentu bisa. Besok saya mau main tenis. Tenis syariah. Serve-nya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Tenis syariah, gak bisa. Hanya buang-buang waktu itu semua. Nah, jadi kesimpulan pertama, kita mesti bedakan apa itu manhaj, apa itu madhab. Yang kedua, turunan pembahasan madhab itu ditemukan di dalam kitab pembahasan fikih ikhtilaf. Yang ketiga, kalau dalam persoalan-persoalan usul, kita harus sama. Usul itu yang pokok-pokok. Maaf, sholatnya pokok, maka sholat kita harus sama. Yang tidak sholat itu yang salah. Tapi turunannya tentang bismillah, tentang mengangkat tangan, itu furu'. Anda boleh berbeda sepanjang ada dalilnya. Paham? Dalam akidah Islam, harus sama-sama Islam. Tapi kalau berbeda dalam nilai keislaman, itu yang harus diluruskan. Makanya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab khusus. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Kitab keduanya, Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Yang dibahas di bab ke-9, halaman 9. Fasdun, kata beliau. Pasal. Pembahasan tentang bid'ah. Fi zuhuril bid'ah. Di mana? Fi ardi Jawa. Di tanah Jawa. Wal mubtadi'ina fiha wa intishariha fiha. Dan tokoh-tokohnya, dan bagaimana cara dia menyebar. Ketika menyebut tentang bid'ah, itu yang dibahas pertama bukan fikih tapi akidah. Akidah. Contoh, dalam pembahasan bid'ah itu menyimpang. Artinya apa? Kalau mendapati penyimpangan ini, sepakat kita harus tinggalkan itu. Kalimat pertama kata beliau, coba lihat. Salah satunya di halaman yang ke-10-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyun. Di antara yang bid'ah itu rafidah. Yang sekarang dikenal dengan syiah. Itu menurut beliau bid'ah. Menyimpang. Apa penyimpangannya? Yusubbuna Sayyidina Abu Bakr Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa yubalighuna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka seringkali mencela para sahabat dan mengagungkan, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Itu menyimpang. Menyimpang. Kita sepakat kalau menyimpang kita tinggalkan. Halaman 11 ya paling bawah. Wa minhumul abahiyun. Ada aliran abahiyun. Apa itu abahiyun? Orang-orang yang banyak berzikir tapi motivasi zikirnya untuk melahirkan maksiat. Wasofa qalbuhu. Dia menyimpulkan kalau banyak zikir hatinya bersih. Saking bersihnya. Falayantabiku alaihil amru wan nahyu. Maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Di Anda, kalau kata Syekh Hashim, Anda menemukan ahli zikir tapi sudah tidak menunaikan perintah Allah, tinggalkan. Itu orang bid'ah. Zikir tapi enggak sholat. Datang Anda, Pak Kiai sudah adzan, kenapa kita belum sholat? Bapak sudah sampai pada tingkat tinggi, rohnya sedang sholat, jasadnya di sini. Masya Allah. Adik masih latihan. Itu yang bid'ah, tinggalkan. Awas, hati-hati, sudah disampaikan tuh. Sekarang banyak, bahkan jangankan amalan, sekarang pakaiannya sudah dimirip-miripkan. Dan gelarnya sudah naik. Dulu dukun. Makanya saya katakan kalau penyimpangan jangan diperhalus. Ungkapkan dengan kata-kata yang kasar, yang sesuai dengan itu supaya ditinggalkan. Ini sekarang diperhalus. Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Maling tuh. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Mencuri uang ratusan triliun, bahkan miliaran-miliaran, sebelumnya disebut dengan koruptor. Dan kayaknya bangga pakai jaket koruptor, sebut maling. Selesai. Orang keliaran perempuan malam-malam misalnya, dulu tuh disebutnya dengan kata-kata yang langsung. Maaf, kata-kata yang langsung. Sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor. Diperhalus. Kupu-kupu malam. Mau kemana mas? Cari kupu-kupu. Kupu-kupu. Tuh. Cari kata-kata langsung sehingga ditinggalkan. Tinggalkan. Nah, hal-hal yang demikian yang harus kita jauhi. Makanya yang penyimpangan-penyimpangan, dukun-dukun, jangan diperhalus. Paranormal, dukun. Liga paranormal, liga dukun. Tinggalkan. Sudah, untuk apa bikinnya? Gak ada maslahatnya. Gak ada maslahatnya. Semua bikin dukun. Selesai. Sesat, menyimpang. Saya katakan sesat, menyimpang. Mau pakaiin apapun, mau gelarnya apapun. Sekarang gelarnya dimirip-miripin. Kiai, kiai juga. Syekh. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Jubah dia lebih tinggi dibandingkan Batman. Bawah. Semua dipakai atributnya. Ntar besok-besok kiai pakai helm, dia pakai juga. Sama. Itu yang bahaya. Coba lihat, kalau sepakat kita ada penyimpangan, jauhi itu semua, tinggalkan. Dan doakan supaya mereka kembali pada kebaikan. Kalau ada di televisi, jangan tonton. Supaya ratingnya turun, matikan. Jauhi, jauhi. Bahkan bikin. Kemudian, maaf, masukan. Semua. Semua bikin petisi. Kami tidak menyukai itu. Itu acara menyesatkan. Itu acara tidak mendidik. Sampai kemudian ratingnya turun, ancur, dan hilang itu dari tayangan-tayangan kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang baik-baik, yang membangun kehidupan bangsa, mencerdaskan macam-macam, ayo naikkan itu semua. Kita kehilangan itu. Dulu TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Dulu ada pelajaran fisika, ada cerdas cermat, ada macam-macam. Zaman Pak Harto dulu ada cerdas cermat antar petani dan sebagainya. Itu kemana sekarang gitu? Kalau Anda tidak menghilangkan yang buruk-buruknya, mempertahankan itu semua, maka itu semua akan muncul menjadikan syubhat dalam kehidupan. Itu yang harus dibuang. Nah sekarang saya bacakan fatwa MUI-nya Saudi, Lajnah Daimah. Ini langsung ada fatwanya, saya bisa bahkan sampaikan kepada Anda kalau Anda ingin melihatnya secara langsung. Ini saya bacakan supaya tidak ada kesan keliru dan mengarang-arang di dalamnya. Bismillah. Ini sering saya katakan tentang pertama, tentang aliran-aliran dulu, firqah dalam akidah. Ya, dan turunannya pasti ke madhab. Mohon maaf. Ada yang bertanya bagaimana dengan jamaah tabligh. Ada yang bertanya bagaimana dengan ikhwanul muslimin. Ada yang bertanya tentang ini dan itu. Sekarang kita lihat bagaimana fatwa lajnah daimah langsung dari Saudi Arabia. Pimpinan Syekh bin Baz pada saat itu. Saya bacakan fatwanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alul awal min fatwa rakam 6250. Perhatikan kalimatnya. Fatwa. Nomor pertanyaan pertama dari fatwa nomor 6250. Ini langsung kami ambil dari kumpulan fatwanya. Dan ini bisa Anda download juga. Fil 'alamil Islamil yaum iddatu firaqin wa turuqis sufiyyah mathalan hunaka jama'atu tabligh al-ikhwanul muslimin as-sunniyyin asy-syi'ah fama hiya al-jama'ah allati tutabbiqu kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di era kita sekarang itu banyak sekali aliran-aliran, bahkan ada kelompok-kelompok sufi. Ya. Ada di antara mereka yang disebut dengan jama'ah tabligh, ada ikhwanul muslimin, ada ahli sunni, ada sunni, ada syiah dan yang lainnya. Mana di antara mereka yang menerapkan Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW? Perhatikan jawabannya. Anda lihat baik-baik ya. Jawab, Aqrabul jama'at al-islamiyah ilal haqti wa akhrisuha ala tatbiqihi ahlus sunnah. Jama'ah yang paling benar, yang menerapkan nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang paling mendekati kebenaran adalah ahlus sunnah. Siapa mereka? Belum selesai. Wahum ahlul hadith. Wa jama'atu ansarus sunnah. Dan mereka itu diantaranya adalah orang-orang yang mendekat kepada hadis, ahlul hadis. Jama'atu ansaru sunnah, orang-orang yang senang mempraktikkan sunnah. Ya, makannya sesuai sunnah, minumnya sesuai sunnah dan sebagainya. Diikuti, itu lebih dekat. Belum selesai. Thummal ikhwanul muslimun. Kemudian ikhwanul muslimin. IM. Coba lihat, ini fatwanya sendiri keluar. Ikhwanul muslimun. Kemudian teruskan. Wabil jumlah dan kesimpulannya. Fakullu firqatin min ha'ula'i wa ghairihim fiha khata' wa sawab. Tapi Anda mesti ketahui, setiap kelompok ini punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang ngajak-ngajak ke masjid, ayo ketok-ketok pintu, itu kelebihannya. Walaupun mungkin diantara itu ada kekurangan-kekurangan. Mungkin dalam kitab kajiannya belum dalam, belum macam-macam. Maka itu kemudian apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Ada yang merasakan rajin kajian Qur'annya, kajian-kajian sunnahnya, tapi pendalaman kitabnya belum masuk. Kaidah-kaidahnya belum benar, ada. Ada yang rajin liko-liko pertemuan-pertemuan dan sebagainya, tapi mungkin baru membahas yang standar-standar. Ada. Semua orang, kata fatwa ini, punya kelebihan, tapi juga mungkin ada kekurangan. Tapi yang hebat, lihat kaidahnya. Tayyib. Fa'alaika bitta'awun fima indaha minas sawab wajtinaba ma waqa'at fihi min akhta' ma'a at-tanasuh wa ta'awun alal birri wa taqwa. Allahu Akbar. Walaupun mereka berbeda-beda dengan aliran yang engkau kemudian ikuti, tapi kamu wajib untuk bekerja sama dengan mereka. Lihat, at-ta'awun fa'alaika bit-ta'awun, alaika ala itu menghadirkan kemestian. Maka bekerja samalah dengan mereka. Yet fi ma indaha minas sawab, kalau memang ada yang baik-baiknya, bekerja sama. Sama-sama bahas Quran, jangan dilihat. Mau ini jamaah tabligh, mau ini ABC, mau salafi, mau ikhwani, mau macam-macam. Bahas Quran, kerjasama karena Quran disepakati dengan baik. Di sepanjang ada ustaz yang ngajarkan Quran, jangan antum lihat. Ini ustaz mana? Jamaah tabligh. Ah, bid'ah. Oh, Anda yang bid'ah. Kalau yang mengajarkan hal yang sama, hal yang dibenarkan kata fatwa ini, ambil. Kalau memang itu ada manfaatnya. Tapi kalau kemudian di situ ada hal-hal kekurangannya, ini yang paling hebat. Maka bersaling nasihatilah dalam nilai-nilai kebaikan. Ini kalau disingkat dengan baik, ambil yang baiknya yang disepakati, tinggalkan yang tidak disepakati dengan cara dakwah yang baik. Jadi majlis fatwa di Saudi saja mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa Anda yang bukan mufti tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan pemikiran itu? Jadi saya sampaikan dari tadi, Qur'annya menyampaikan benar, hadisnya benar, ulamanya benar, sampai fatwanya benar. Tiba-tiba keluar kalimat Anda dengan pengertian yang salah. Kira-kira yang tidak tepat yang mana? Di sini masih ada tanda tangannya, masih ada. Kalau saya bacakan keluar kemudian muftinya, raisnya siapa dan sebagainya. Saya bacakan. Bismillah. Tayyib, jazakumullah khair. Yuk, saya bacakan siapa di antara mereka yang tanda tangannya. Nih. Tayyib, Lajnah Da'imah lil Buhuth al-Islamiyah wal Ifta. Ya. Ini lembaga untuk kajian-kajian ilmiah dan pemberian fatwa. Ini anggota-anggotanya, Syekh Abdullah bin Qa'ad, kemudian Syekh Abdullah bin Ghudyan, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dikenal dengan Syekh bin Baz, ulama yang sangat dihormati. Yang saya sayangkan, Anda sering mengutip fatwa Syekh bin Baz, tapi juga sering mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh beliau. Kenapa Anda bisa mengambil hal yang Anda inginkan sesuai dengan hawa Anda saja sementara meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan kelompok Anda? Itu yang berbahaya. Ingat ya? Jadi sekali lagi saya tegaskan, jika Anda mendapati kebaikan di ustad-ustad lain, jangan ragu kalau mereka benar sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang adi hidayat tidak akan bisa menguasai segala hal. Maka ambil dari ilmu ustad-ustad yang lainnya. Sepanjang ada yang mengajar dan sepakat dengan kebenarannya, itu ambil. Tapi kalau disepakati kesalahannya, tinggalkan. Seperti tadi misalnya ada Syiah, ada aliran yang disebutkan tadi dan sebagainya, itu tinggalkan. Tidak ada faedahnya Anda duduk di situ. Karena disepakati kemudian kesesatannya. Tapi kalau yang tidak disepakati kesesatannya, ada perbedaan dalam fikih, ikhtilafnya, ambil sekalipun Anda boleh jadi tidak menyepakati sebagian dari itu semua karena ketidakmampuan Anda mengamalkannya, bukan karena kesalahan dalam penyampaiannya. Jelas sampai sini? Saya kira clear pembahasan ini. Kalau sudah clear, pulanglah ke rumah untuk merenungkan apakah selama ini belajar kita benar atau salah. Dan kalau sudah paham, maka cari guru-guru yang baik yang bisa memberikan pemahaman. Dan yang ketiga, sekali lagi, pelajaran malam ini tidak diajarkan untuk menyerang dan mencela orang lain. Saya tidak ingin Anda pulang dari sini, Anda mencela orang lain juga yang pernah mencela Anda. Tuh, kan benar kan kalian yang bid'ah, begini-begini, sudah. Maka Anda tidak ada bedanya dengan yang lain. Sudah selesai. Ini hanya disampaikan supaya kita paham. Yang lainnya itu pilihan. Anda bisa memilih. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. Saya ingin cek sebelum kita berpisah, paham insyaallah? Jelas uraiannya? Alhamdulillah. Saya sampaikan hukum Qur'annya di Al-Maidah ayat 100 itu sampai 101. Dan ini hanya berlaku bagi yang beriman saja. Kalau Anda beriman, masih maka berlaku ayat ini untuk Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Karena banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Jelas uraiannya? Paham? Ada pertanyaan? Iya. Ah, tidak. Alhamdulillah. Baik. Maka saya kira saya cukupkan dulu itu semua. Besok kami ada sesi terakhir di Kota Baru Parahyangan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Dan teman-teman sekalian, kami izin menyampaikan informasi. Yang pertama, berita gembira, Allah berikan nikmat pada kita semua. InsyaAllah teman-teman sekalian, kami telah titipkan kurma. Dan itu akan disampaikan kepada InsyaAllah di antara teman-teman yang bisa menerimanya. Kami titipkan bahkan di Salman ini. Nanti semua yang teraliasi dan terafiliasi pada kajian satu saf dan saf muslimah, InsyaAllah setiap majlis ta'limnya akan mendapatkan dua box masing-masing. Satu box ya satu dus itu ada kisaran 20 kurma, 20 pack. Satu packnya mungkin ada 50 kurma di dalamnya yang telah divakumkan. Jadi nanti insyaAllah yang termasuk dalam satu saf itu ada berapa majlis ta'lim, yang terafiliasi dalam saf muslimah masing-masing kami berikan insyaAllah 20 box yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Nanti kami juga sampaikan untuk ITB ya, termasuk di rumah Salman dan seterusnya. Nanti kami alokasikan juga supaya bisa disalurkan atau bisa dinikmati di sekitaran kampus ini insyaAllah ya. Yang lainnya, yang kedua, insyaAllah sepulang dari Bandung ini, rumusannya sudah ada, bahkan kami akan membuka juga kelas di daerah Bandung, apa yang kami sampaikan sebagai syiar Quran. Syiar Quran ini ada tiga pendekatan. Pertama, memberantas buta huruf Al-Quran, buta baca Al-Quran, itu akan mengajarkan cara cepat membaca Quran. Mushafnya sudah dicetak, bahkan sebagian sudah dibagikan, kami cetak insya Allah 125 ribu untuk tahun ini. Kemudian yang kedua, ada memberantas ketidakpahaman Quran. Di situ kami cetak mushaf juga, mushaf perkata, dan nanti ada turunan pengajarannya. Di situ kami cetak juga 125 ribu eksemplar insyaAllah. Nah, yang ketiga itu lebih tinggi lagi untuk menghafal Quran dengan metode at-taisir. Supaya Quran bisa dibawa dalam kehidupan dan jadi pedoman. Itu insyaAllah kami juga buka kelasnya dan sekarang sedang tahap pencetakan-pencetakannya dengan penyempurnaan mushafnya. Nanti insyaAllah semua ini akan disampaikan bagi teman-teman yang sudah ada komunitas. Ingin terlibat bagian dari itu, saya sarankan antum tinggal membentuk komunitas saja di tempat-tempat antum. Alhamdulillah. Ada tempatnya silakan kumpul, tidak usah diwakafkan. Di tempat itu saja kita rawat bersama-sama. Nanti kami akan linkkan ke setiap tempat, diberikan bimbingan khusus. Markasnya pusatnya di Bekasi insyaallah. Di situ nanti ada Taisir Learning Center dan kelas keduanya itu kelas-kelas khusus disebut kelas kehidupan. Nanti di situ ada kelas ilmuwan, ada kelas dokter, ada kelas pengusaha yang akan menurunkan semua ayat Quran yang terkait dengan bimbingan kehidupan. Kira-kira Anda di kelas yang mana, Anda boleh mendaftar. Di situ nanti ada bimbingan khusus spesifik. Gelombang pertama sudah ada 5.000 orang. Barangkali nanti kami akan khususkan dulu pada yang ini. Selanjutnya nanti gelombang kedua kami akan buka kembali. Ya, Sekira itu yang kami sampaikan. Saya punya utang kepada adik ini, Akhtaf dari angkasa. Itu insyaallah 5 juta rupiah. Mas Dwi tolong dicatat ya, nanti disampaikan kepada rekening orang tuanya. Kemudian insyaallah kami juga berikan beasiswa kepada imam tadi masjid. Saya dengar masih ada 1 tahun untuk melanjutkan dan lulus di sini. Insyaallah sisa semester SPP-nya kami yang akan membiayai itu semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.